Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Baik, selamat datang Bang Kaharudin Adam. Perkenalkan saya Funboy Bang sebagai moderator pada acara kita pada malam hari ini ya Bang ya. Izin Abang ada materi yang mau ditampilkan kah atau cuman suara aja Bang? Suara aja, oke Bang. Baik Bang, kita menunggu teman-teman yang lain bergabung. Kita apa dulu ya Bang ya? Tanya-tanya dulu ya Bang ya, karena teman-teman masih belum pada join ini. Baik, teman-teman, terima kasih sudah bergabung ke kopdar kita pada malam hari ini, termasuk selamat datang dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bang Kaharudin Adam yang sudah mau memberikan materi di kegiatan kopdar kita pada malam hari ini. Untuk informasi, abang-abang sekalian, bapak-ibu yang hadir, kegiatan ini rutin kita lakukan setiap minggu dengan tema yang berbeda-beda. Karena ini merupakan grup bumi datar, jadi temanya hanya seputar itu, seputar bumi datar dan materi-materi turunannya. Seperti itu. Tapi mungkin Bang Karudin kan bukan flat earth ya Bang ya. Masih masih apa ya? Bukan flat earth ya. Jadi bumi datar itu sebagian besar kami menganggap bahwa kita ini udah terjebak di suatu sistem. Sistemnya itu adalah sistem di mana kita itu selalu tersesatkan di dalamnya dari berbagai sisi. Dari sisi kebudayaan, dari sisi kesehatan, dari sisi teknologi, dan dari sisi ekonomi dan keuangan. Nah, kami mempunyai kurikulum, Bang. Kurikulum itu adalah video-video dari akun YouTube namanya akun Bos Darling dulu. Jadi akun YouTube ini udah di take down ya. Di take down sama sama YouTube. Jadi itulah kurikulum kami dan di video-videonya ini juga dibahas mengenai sistem ekonomi dan keuangan di mana seharusnya itu tidak seperti itu. Jadi apa ya, percabangan ilmu lah dari flat earth, karena sebagian besar dari flat earth itu percaya atau meyakini bahwa flat earth itu hanya sebagai pintu saja, pintu di mana ketika pintu itu dibuka maka akan melihat suatu fakta-fakta di luar yang tidak diajarkan di sekolah atau di pengetahuan umum, termasuk juga dinar dua, dinar dirham ini. Dan sistem uang flat, sistem uang kertas, bagaimana sistem keuangan yang mereka rancang itu membuat kita itu semakin terpuruk dari sisi ekonomi. Dan dari sisi keimanan kita menjadi tergerus terus karena terlalu semangat untuk mencari uang, jadi lupa untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat agama dalam hal mengembangkan ekonomi. Seperti itu. Jadi teman-teman, jadi kegiatan kita ini adalah kegiatan yang rutin. Sebenarnya adalah ini adalah grup apa ya? Secara general grup truth seeker ya. Truth seeker berarti pencari kebenaran. Cuman karena truth seekernya terlalu apa namanya? Terlalu terlalu umum ya. Jadi banyak juga orang-orang yang truth seeker tapi tidak percaya bumi datar. Nah, kita lebih spesifik lagi. Jadi di grup ini adalah orang-orang yang meyakini bumi itu datar. Teman-teman, kalau misalnya tertarik, udah kayak MLM ya, tertarik untuk, karena link dari kopdar kali ini saya sebar di grup Truth Seeker yang umum, di grup Telur, di grup Dinar Dirham juga ada, gitu. Jadi, nggak di grup Flat Earth doang. Jadi, teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar istilah flat earth atau bumi datar ini, dan semoga saja tertarik ya, karena insya Allah salah satu manfaat terbesar dari meyakini flat earth itu yang bisa saya jamin ya, itu adalah menambah keimanan. Pasti insya Allah menambah keimanan, karena seperti itulah jadinya, karena semakin karena orang yang teorinya itu tidak flat earth, yang bulat itu, makin semakin dalam itu semakin ateis dia. Tapi kalau sebaliknya, kalau flat earth itu semakin belajar flat earth semakin kuat keimanannya, dan itu saya merasakan. Teman-teman kalau misalnya nggak percaya boleh join ya teman-teman. Udah kayak MLM juga ya lama-lama ya. Oke, saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Di sini udah ada Bang Ilham, Musa. Bang Ilham, apa kabar Bang Ilham? Dengar suara saya Bang Ilham? Iya, kedengaran, kedengaran. Bang Ilham. Alhamdulillah. Baik, selamat datang Bang Ilham. Bang Ilham ini adalah salah satu pengurus juga dari grup kita ya teman-teman. Salah satu suhu-suhu juga teman-teman. Dari grup Bumi Datar kita teman-teman. Baik, biar gimana Bang Bang Kaharu Bang Bang Kaharudin ini panggilannya apa nih Bang ya? Bang Adam kah? Bang Adam ya. Hampir Bang Udin tadi saya panggil kan. Baik, Bang Adam, saya ini mau kita mulai apa gimana Bang? Izin Bang, Bang Adam mic-nya kok nggak kedengaran ya? Oke. Halo. Oke, Bang. Oke, Bang Adam. Bang Adam kok kita sebelum mulai saya agak memper apa durasi ya. Menunggu juga teman-teman yang masuk. Bang Adam ini salah satu pengurus Wakala kah? Bukan ya, Bang. Berarti solo solois ya, Bang ya. Solois. Baiklah, Bang. Abang asalnya dari mana ya, Bang ya? Jakarta. Jakarta ya. Ya. Baik. Saya menjadi flat kan 2016, Bang. Nah, karena menjadi flat itu tertarik semua. Kan banyak tadi saya bilang sisi-sisi yang lainnya dari kesehatan, ekonomi. Dari kesehatan saya mengikuti Ustadz Zaid Akbar. Nah, dari sisi ekonomi saya mengikuti Ustadz Zaim Saidi gitu. Jadi tahun 2019 lah saya mulai gacor mengikuti Ustadz Zaim Saidi sampai tertarik untuk beli dinar dirham untuk ke sana dan mengikuti. Dan sama dengan teman-teman informasi juga, sama dengan Flat Earth, banyak cabangnya, banyak turunan ilmunya juga. Dan mengikuti rukun muamalah, tata cara muamalah yang sesuai syariat, yang benar, itu ternyata banyak juga teman-teman. Jadi bukan sebanyak diskusi kita tentang Flat Earth juga teman-teman. Jadi dan 2019 saya dari 2019 sampai awal 2021 itu fokusnya tuh belajar mengkaji tentang Ustadz Zain Saidi ini. Jadi 2019 saya mulai punya dinar dirham, saya ke Wakala Medan Bang, namanya Wakala Al Madani. Cuman semenjak Ustadz kita itu gol Bang, masuk penjara, jadi agak kurang jadinya ya dakwah tentang dinar dirham ini Bang, yang saya ikuti ya di sosial media saya. Jadi beberapa akun banyak yang tumbang dan beberapa banyak yang tutup juga. Seperti itu, Bang. Baik, ini kita mulai aja, Bang, ya. Ya. Baik. Baik, untuk menghemat waktu ya, teman-teman. Kepada Bang Kaharudin, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya cek sinyal dulu ya, ini suara saya kedengeran nggak? Atau putus-putus? Suara Bang terlalu pelan, Bang. Kecil ya? Iya, terlalu kecil. Kurang besar lah, Bang. Nggak kayak suara Bang Ilham Musa tadi. Ini sudah saya besarkan volume yang di sini, Bang. Kalau segini? Gimana, Bang? Kalau segini, gimana volumenya? Udah mantap, Bang. Mantap. Besar banget. Siap. Cukup silakan, ya? Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini untuk bertemu secara online ya, di komunitas Bumi Datar Indonesia. Ini saya baru kali ini ketemu komunitas Bumi Datar di media online. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat dari beliau di dunia. Terima kasih kepada Bang Fanboy yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit pengetahuan tentang, kebetulan memang di buku saya apa yang diminta oleh panitia atau yang diminta oleh teman-teman Bumi Datar itu kebetulan memang ditulis di buku saya yang pertama, Menggugat Fiat, tentang sejarah emas dan perak. Nah, saya coba cerita dulu sebentar latar belakang kenapa tiba-tiba kok saya tulis buku ini. Jadi tahun 2009 itu calon istri saya waktu itu minta mahar atau mas kawin. Jadi dia minta dinar katanya. Nah, tahun 2009 kalau kita searching di Google, kita ketik dinar, itu hampir semua itu munculnya tuh dinar Irak, dinar Kuwait gitu, mata uang kertasnya negara Irak atau Kuwait. Waktu itu belum banyak dikenal dinar itu ada dinar emas. Walaupun udah ada, tapi belum banyak dikenal ya, di dunia online belum banyak dikenal. Saya pikir itu, ternyata kata istri saya bukan. Jadi dia punya semacam brosur, dia kasih lihat ke saya brosur wakala waktu itu. Dia bilang dinar ini maksudnya. Oh, saya lihat, oh dinar ini, saya juga baru tahu gitu. Saya lihat ada alamatnya, ada nomor handphonenya. Saya datangilah itu wakala. Kebetulan waktu itu dekat rumah kan, wakala pusat itu, wakala Nusantara itu dekat rumah saya. Saya ke sana, saya ketemu langsung dengan Pak Zaid untuk beli mahar, ceritanya untuk beli mahar. Nah, ngobrol-ngobrol, dapatlah saya tuh petunjuk-petunjuk tentang dinar, petunjuk-petunjuk tentang dirham, penjelasan-penjelasan tentang bagaimana sistem moneter konvensional sekarang gitu. Nah, itu waktu itu jadi semacam kata kunci. Nah, 2010 ya atau 2011 gitu, saya ketemu dengan Pak Abbas yang orang kenal dengan founder IMN. Saya ketemu langsung. Jadi tahun 2009 saya ketemu langsung dengan Pak Zaid, tahun 2010-nya saya ketemu langsung dengan Pak Abbas. Ngobrol. Nah, dapat dua perspektif. Singkat cerita, kita udah lama kemudian nggak ketemu. Jadi hanya pertemuan 2 kali atau 3 kali. Kemudian 2014, saya kuliah di jurusan Ahwal Syahsyah tuh kurang lebih kayak hukum perdata Islam. Saya kuliah, nah ketika kuliah itulah saya kemudian menulis skripsi saya waktu itu berjudul status hukum penggunaan mata uang kertas menurut Imam Abdul Hamid Asyirwani. Nah, skripsi itu yang kemudian jadi buku saya yang sekarang, buku saya yang menggugat fiat itu. Jadi skripsinya dikembangin jadi buku. Menulis skripsinya waktu itu sebentar, 1 bulan selesai. Tapi pengembangannya jadi buku itu hampir 4 tahun atau 5 tahun gitu. Jadi saya mulai nulis 2018 setelah lulus kuliah, saya mulai kembangin jadi buku, dicicil-cicil gitu. Nggak rutin sih memang, dicicil-cicil. Sampai akhirnya 2020 terbit bukunya. Jadi kurang lebih lebih dari 5 tahun kayak buku itu baru bisa terbit. Jadi gitu latar belakangnya kenapa kemudian ada buku Menggugat Fiat. Nah, yang teman-teman minta itu kan apa sih sejarahnya atau bagaimana sih sejarahnya emas dan perak itu dalam kehidupan kita, terutama dalam sistem moneter atau keuangan. kalau teman-teman pernah dengar mungkin ada yang bilang dinar itu awal mula dikenal oleh bangsa Romawi, ada yang bilang gitu. Atau ada yang bilang juga dikenal oleh pertama kali oleh bangsa Lydia misalnya gitu juga ada. Tetapi data yang saya dapat ternyata emas itu pertama kali dikenal sama Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu yang pertama kali mengenal emas dan perak. Datanya saya tuliskan di dalam buku saya itu. Ini mungkin bisa jadi kajian tersendiri. Jadi saya hanya menulis, datanya ada di sana, footnote-nya ada di sana, referensinya, rujukannya ada di sana, tinggal para pengkaji menilai. Anggaplah misalnya menilai riwayat itu sahih atau enggak. Tapi terlepas dari itu semua, saya tulis di buku itu sangat masuk akal jika kita meyakini bahwa emas dan perak itu pertama kali memang dikenal oleh Nabi Adam. Salah satu dalilnya adalah di Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang kita hafal ketika Allah berfirman wa 'allama Adamal asma kullaha, dan kami mengajarkan kepada Nabi Adam itu al-asma kullaha, semua nama-nama. Ya, kemudian para mufasir, para ulama tafsir menafsirkan asma atau nama-nama apa saja yang diajarkan oleh Nabi Adam ketika itu. Jadi Allah itu mengajarkan apa aja sih kepada Nabi Adam? Para ulama ada yang bilang bahwa Nabi Adam itu diajarkan bahasa. Jadi bahasa yang diajarkan kepada Nabi Adam itu bukan satu bahasa. Kalau menurut para ulama, bahasa yang diajarkan kepada Nabi Adam itu beragam, enggak satu, itu beragam. Kemudian ada juga yang bilang Nabi Adam itu diajarkan tentang peristiwa-peristiwa dalam fase kehidupan sampai nanti hari kiamat. Jadi fase-fase menjelang kiamat sampai nanti surga dan neraka, Nabi Adam diajarkan. Sampai ada juga ulama yang mengatakan Nabi Adam itu diajarkan membuat perangkat atau membuat barang-barang yang dia butuhkan ketika dia hidup di dunia. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, dia hidup di dunia, maka Nabi Adam itu diajarkan membuat hal-hal yang terkait dengan kehidupan dunia. Salah satunya emas dan perak. Salah seorang, saya pernah komen di Facebook, di online, netizen, ada seorang netizen bilang kepada saya, kenapa Nabi Adam butuh emas dan perak, atau kenapa Nabi Adam butuh uang, toh dia bisa lakukan sendiri. Saya jawab, memang betul, ketika Nabi Adam dan istrinya hanya berdua, tentu dia nggak butuh uang. Tetapi Nabi Adam itu hidup 1000 tahun. Nah, sepanjang dia hidup 1000 tahun, ketika dia hidup, ketika dia masih hidup, anak dan cucunya itu jumlahnya mencapai ribuan. Jadi sepanjang Nabi Muhammad hidup, beliau itu hidup semasa dengan ribuan anak dan cucunya. Nah, kita bayangkan ribuan orang itu ketika sudah lahir dengan berbagai macam keahliannya, dengan berbagai macam ketertarikannya, ada yang tertarik dengan pertanian mungkin, ada yang tertarik dengan kerajinan tangan mungkin, anak dan cucunya itu. Nah, barulah di situ mereka terlibat pada transaksi yang lebih kompleks. Nabi Adam ketika hanya berdua, tentu nggak kompleks, sederhana, simple. Mau makan ya tinggal makan. Tapi ketika sudah banyak manusianya ketika itu, barulah dibutuhkan dengan alat tukar atau yang kita kenal sekarang dengan uang. Nah, emas dan perak itu sudah dikenal oleh Nabi Adam. Jadi bukan Romawi yang pertama kali kenal emas dan perak, atau bukan Romawi yang pertama kali membuat dinar, bukan. Nabi Adam itulah bapak moyang manusia yang pertama kali memperkenalkan emas dan perak dalam sistem moneter. Kalau Nabi Adam itu kan manusia bapak moyangnya kita, bapak moyangnya kita. Maka setelahnya yang berikut-berikutnya tentu ya akan sama, karena hanya akan mewarisi pengetahuan, termasuk mewarisi emas dan perak, karena emas dan perak itu bukan barang yang habis dipakai. Beda dengan air, mungkin air dia diminum, dia dimasak, dia menguap, dia diminum, dia hilang gitu. Tapi kalau emas dan perak itu barang yang tidak sekali pakai, barang yang abadi. kalau para ahli bilang barang yang indestructible, tidak bisa hancur. Kita panaskan emas dan perak sepanas-panasnya, tidak akan hilang, tidak akan menguap. Kita pendam di dalam tanah, tidak akan hancur di lumah tanah. Berbeda dengan besi, bahkan baja sekalipun. Baja dipendam di dalam tanah, dia terkubur di dasar tanah. Sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun kemudian, baja itu akan hilang, dia akan larut sama tanah. Tapi emas enggak begitu. Nah, apa buktinya? Jadi di buku ini, saya ringkas-ringkas saja. Di buku ini, jadi dia ceritanya dimulai dari Nabi Adam, kemudian lanjut ke Nabi Solih, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Khidir, sampai Nabi Muhammad. Dan bukti bahwa emas itu tidak hancur adalah bisa kita lihat di kisahnya Nabi Khidir. Nabi Khidir di Quran Surat Al-Kahfi. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa mengkaji atau sudah familiar dengan kajian Dinar Dirham, mungkin familiar dengan kisah Ashabul Kahfi. Nah, tapi mungkin kisah Nabi Khidir belum banyak dengar. Karena saya cek juga sepertinya jarang yang bahas kisah Nabi Khidir dalam konteksnya atau kaitannya dengan emas dan perak. Jadi ketika Nabi Khidir itu berjalan atau bersafar dengan Nabi Musa, kan mengalami beberapa peristiwa. Ketika dia melubangi perahu, ketika dia membunuh anak kecil, itu kan beberapa peristiwa yang dialami oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa sebagai pelajaran bagi Nabi Musa kan waktu itu. Nah, peristiwanya yang saya maksudkan di sini adalah dalam konteks emas dan perak. Ketika Nabi Khidir itu merenovasi dinding sebuah rumah. Itu ada di Quran Surat Al-Kahfi ayat 82. Jadi Nabi Khidir membangun itu atau merenovasi, memperbaiki dinding yang hampir roboh. Setelah diperbaiki, Nabi Khidir berlalu tanpa minta bayaran. Nah, kemudian Nabi Musa bertanya atau protes atau mempertanyakan, kenapa kamu bisa saja tadi minta bayaran atas jasamu memperbaiki dinding gitu. Nah, para ulama mengatakan bahwa alasan atau hikmah kenapa Nabi Khidir itu memperbaiki dinding itu karena di bawah tanah, di balik dinding itu, di bawah tanahnya adalah tersimpan harta anak yatim. Di Quran Surat Al-Kahfi ayat 82 itu dijelaskan dengan kata kansun. Jadi harta simpanan atau kalau kita kenal sekarang harta karun. Jadi tersimpan kanzun, tersimpan harta. Nah, para ulama mengatakan di Al-Quran itu memang tidak dijelaskan emas dan perak. Kita bisa dapat jawabannya kalau kita baca tafsirnya. Nah, di buku saya dijelaskan lebih detail. Di kitab mana saja itu disebutkan. Jadi para ulama ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa yang terkubur kanzun itu adalah lembaran-lembaran yang berisi nasihat. Jadi nasihat bapak, mau yang tujuh turunan ke atas, oh tujuh tanjakan berarti, bukan tujuh turunan. Jadi bapaknya, nah tujuh tanjakan ke atas, bapaknya itu menyimpan nasihat itu. Lembaran-lembaran yang berisi nasihat tadi di dalam tanah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang menyatakan bahwa lembaran-lembaran tadi itulah emas dan perak atau emas, ya, lembaran yang terbuat dari emas, semacam foil gitu ya, semacam lo kayak aluminium foil kan, aluminium tapi bentuknya lembaran. Nah, itu lembaran itu terbuat dari emas. Tertulis nasihat yang dia tuliskan untuk cucunya, untuk keturunannya. Jadi ketika dia pendam itu sekian ratus tahun, lembaran-lembaran emas tadi ternyata masih utuh ketika digali oleh dua orang anak yatim yang Nabi Khidir temui. Jadi emas itu nggak hancur, masih tersimpan, dan nasihat yang tertulis di lembaran-lembaran emas tadi masih bisa dibaca. Itu satu bukti bahwa emas itu tidak hancur. Pokoknya dia abadi, dia nggak bisa diapain aja, dia nggak akan hilang. Diapain aja dia nggak akan hilang dengan perlakuan fisika, secara fisik maupun dengan bahan kimia, dia nggak akan hilang. Mungkin beberapa zat kimia seperti kayak asam itu merubah sedikit, tapi nggak akan menghancurkan secara total. Kayak perak itu yang suka punya perak, simpanan peraknya itu menghitam. Bisa jadi ada bahan-bahan kimia yang terkontaminasi di situ, tapi dia nggak akan hancur peraknya. Paling dia hanya menghitam. Kalau kita bersihkan, dia bersih lagi. Secara zatnya dia nggak akan musnah. Kemudian seterusnya sampai eranya Ashabul Kahfi. Nah ini udah familiar sepertinya kalau Ashabul Kahfi. Sudah banyak yang tahu kisahnya bagaimana Ashabul Kahfi itu tertidur di dalam gua sekitar 300 tahun dengan membawa koin dirham, koin perak yang di dalam ayat itu diistilahkan dengan warik. Warik itu kalau diterjemahkan dengan terjemahan tekstual bahasa Arab modern, warik itu artinya kertas. Jadi kalau terjemahannya hanya memaknainya hanya dengan terjemahan akan jadi rancu. Jadi akan diartikan Ashabul Kahfi itu bawa uang kertas. Ini kan sangat-sangat beda konteksnya. Ada yang nulis seperti itu, saya pernah baca di Facebook, itu ada yang menulis gitu. Memang warik itu ya kertas kalau diterjemahkan pakai bahasa Arab saat ini ya. Jadi kita harus menerjemahkan warik itu dengan terjemahan istilah. Jadi kamusnya kamus istilah, jadi bukan kamus harfiah. Kamus istilahnya itu berarti merujuk kepada para ulama. Para mufasir menafsirkan warik itu adalah perak. Yang di koinnya, koin perak itu tercetak, terstempel wajah dari raja di mana Nabi Ashabul Kahfi itu hidup sebelum mereka tidur. Raja Dikianus. Wajahnya itu distempel di situ, di koinnya. Nah, ketika mereka bangun, mereka lapar, 300 tahun kemudian Allah bangunkan mereka. Ada salah satu yang diutus ke pasar untuk membeli makanan. Kemudian pedagang yang mendapati koin mereka itu kaget. Kaget karena koinnya tidak lazim. Karena tiga abad kemudian koinnya sudah berganti. Koin perak sama, tapi stempelnya aja yang berganti. Jadi capnya yang berganti. Gambar yang berganti. Yang tadinya era Ashabul Kahfi sebelum mereka tidur itu. Potretnya Raja Dikianus, ketika mereka bangun 3 abad kemudian, uang yang beredar di kota itu, gambarnya sudah berubah. Nah, itu pedagang yang ada saat itu di pasar, mereka kaget. Ada yang beberapa ustadz atau beberapa orang mengatakan uangnya Ashabul Kahfi tidak laku, katanya. Ini agak, pertama secara logika ini agak janggal atau enggak masuk logika. Kenapa? Karena sama-sama perak, maka enggak mungkin enggak laku. Perak ketika dia dilebur, dia akan jadi bentuk yang sama, terlepas dari gambarnya apa kan. Jadi yang benar konteksnya bukan para pedagang itu tidak mau menerima karena tidak laku, bukan. Justru para pedagang tadi mengatakan bahwa di mana kalian dapat koin ini? Jadi para Ashabul Kahfi itu dianggap mencuri harta karun. Karena koinnya itu bagi orang-orang yang hidup 3 abad kemudian itu koin-koin jadul ya, koin kuno, koin antik. Jadi mereka ditanya, di mana kalian mencuri ini, katanya. Kalau kalian tidak mengatakan, kalau kalian tidak jujur, kalian akan kami laporkan kepada raja, katanya. Jadi koin itu pertama perbedaannya gambar berbeda, yang kedua bobotnya berbeda. Jadi koin yang berlaku pada saat Ashabul Kahfi sebelum mereka tidur itu koinnya lebih berat. Koinnya lebih berat ketika dibandingkan koin yang berlaku ketika mereka terbangun 3 abad kemudian. Jadi para pedagang justru merasa bahwa koin itu lebih lebih berbobot. Mereka lebih lebih tertarik dengan koinnya Ashabul Kahfi. Makanya mereka minta, di mana lagi kalian dapat ini koin, katanya. Kalau nggak mau ngaku, kami laporkan kepada raja. Gitu ceritanya. Referensinya saya tulis di buku. Jadi di sini saya hanya bercerita sekilas. Referensinya semua saya tulis di buku. Buku yang saya tulis ini, referensinya saya upayakan. Jadi metode saya menulis itu, saya itu mencari referensi itu seprimer mungkin. Jadi kalau merujuk kepada satu sosok, maka saya harus cari sosok itu menulis buku atau tidak. Begitu. Jadi kalau enggak, saya akan cari sumber yang paling dekat. Kalau istilah sanad itu sanad ali, sanad paling awal. Jadi bukan bukan katanya-katanya, karena kalau katanya-katanya beberapa beberapa data yang saya dapat dari internet itu ketika saya cari, saya telusuri, ternyata enggak valid. Jadi saya ketika mencari data, saya usahakan data itu seprimer mungkin, sanadnya seawal mungkin. Begitu. Kemudian itu terus berlanjut. Jadi emas itu terus berlanjut dari era zaman Nabi Adam, terus diwarisi pengetahuannya, terus diwarisi pencetakan koinnya. Di eranya Nabi Muhammad, ketika itu belum menggunakan cetakan asli pemerintahan, karena memang pemerintahannya juga belum ada. Jadi Nabi Muhammad ketika baru baru berdakwah, belum ada pemerintahan Islam. Yang ada adalah pemerintahan Quraisy. Quraisy pun ketika itu secara politik dia tidak mencetak uang sendiri. Ya, secara moneter, kafir Quraisy ketika itu yang berkuasa, yang menguasai Mekah, dia tidak mencetak uang sendiri. Secara lebih luas lagi, Jazirah Arab saat itu juga tidak mencetak uang sendiri. Mereka menerima pembayaran dari negeri-negeri sekitarnya. Sampai yang kita kenal sekarang itu Nabi Muhammad itu menerima koin dari Romawi dan Persia. Ya memang faktanya begitu, ketika Nabi Muhammad hidup, berdakwah, fokus beliau bukan mencetak uang. Fokus beliau adalah membenahi keimanan, membenahi akidah. Bukan berarti tidak memberikan satu acuan dalam bidang moneter. Ada beberapa sisi, seperti ketika Nabi Muhammad menetapkan tentang riba misalnya. Tapi secara teknis pencetakan belum. Jadi yang penting-penting dulu, fondasinya dulu, secara fundamental yang dibahas itu bukan pencetakan koin, tapi lebih ke filosofinya ketika menggunakan harta. Jadi tentang riba, tentang jangan boros, tentang jangan menipu, nah itu yang Nabi Muhammad ajarkan. Baru kemudian mulai pencetakan itu dimulai eranya bertahap, itu dimulai dari Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq masih sama seperti Nabi Muhammad, yang diurusi hanya saat itu tentang keimanan. Bahkan ada satu masalah yang cukup pelik saat itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu menghadapi pembelot atau pemberontak dari kalangan nabi-nabi palsu. Nah, itu yang diurus. Jadi belum sempat urus soal teknis pencetakan koin, atau yang lebih makro lagi, belum sempat urus sistem moneter. Jadi menjalani apa yang sudah berlaku. Baru di eranya Umar bin Khattab baru mulai bertahap. Itu pun bertahap. Jadi koin yang masih pakai dari Romawi, hanya capnya itu dimodif sedikit. Jadi enggak secara total dilebur semua lalu dicetak ulang dengan format baru, enggak. Jadi hanya dimodif sedikit. Nah, ada yang diperbaiki di era Khalifah Umar bin Khattab itu adalah soal standar berat. Standar berat ya, jadi bukan standar kemurnian. Kalau standar kemurnian sudah jelas bahwa yang disebut dinar itu adalah emas murni atau zahab khalis. Yang namanya khalis itu murni, karena kalau campuran namanya udah ganti, yaitu zahab makhlut atau zahab maghsyush. Makhlut itu artinya dicampur. Kalau tidak dicampur, kayak kita bicara susu sapi murni, ya susu sapi yang keluar dari sapi itu susu sapi murni, namanya laban khalis, susu murni. Kalau zahab khalis, emas murni, ya emas gitu ya. Kalau yang kita kenal istilahnya sekarang ya 24 karat misalnya gitu. Atau pure gold 9999, itu istilah orang modern sekarang. Tapi Nabi Muhammad ketika itu, umatnya mengenal saat itu zahab khalis aja. Zahab khalis, ada juga yang disebut zahab safi untuk menunjukkan emas itu apa adanya, tidak dicampur-campur. Kalau dicampur udah beda lagi, udah beda lagi istilahnya, udah beda lagi status hukumnya. Jadi berat, standar berat yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab ketika itu dikenal dengan wazan sab'ah. Ini kalau miskol, tadi saya belum singgung soal miskol. Kalau miskol sudah ditetapkan bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi yang menetapkan satu miskol itu bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya memilih bahwa berat dinar itu adalah satu miskol. Tapi satu miskolnya bukan Nabi Muhammad yang tentukan. Tapi peradaban Arab sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad hanya memilih, ini standarnya. Satu miskol itu definisinya adalah 72 biji gandum yang pertengahan. Jadi kalau kita tahu biji gandum kayak itu kayak beras itu, nah itu berat pertengahannya itu dikali 72. Jadilah satu miskol. Nah, di era Khalifah Umar bin Khattab, ijtihadnya beliau adalah menetapkan wazan sab'ah istilahnya. Wazan sab'ah itu untuk menentukan berapa satu dirhamnya. Kalau tadi kan satu dinarnya adalah satu miskol. Satu miskol adalah 72 biji gandum. Nah, Umar bin Khattab berijtihad berapa satu dirhamnya. Satu dirhamnya adalah wazan sab'ah istilahnya. Satu dirhamnya adalah 7/10 dari satu miskol. Gitu. Jadi satu miskolnya, ini kalau kita konversi ke gram ya. Kalau satu miskolnya misalnya 4,25, maka wazan sab'ah untuk dirhamnya berarti adalah 2,975. Begitulah kurang lebih. Tapi ketika itu kan masyarakat Arab ketika itu nggak kenal gram. Mereka taunya ya miskol. Berapa dirhamnya? 7/10 dari miskol. Mereka nggak sebut-sebut soal gram. Acuan mereka tadi 72 biji gandum. Nah itu di eranya Umar bin Khattab menetapkan standar berat dari dirham adalah 7/10 dari berat dinar. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang mencetak 4,44 gram misalnya, maka teori wazan sab'ahnya menjadi berarti satu dirhamnya adalah sekitar 3,11 gram. Jadi mengacu pada wazan sab'ahnya versi Umar bin Khattab. Nah, satu miskolnya ini menjadi menarik karena untuk menetapkan satu miskol di era modern ini, orang modern kan kenalnya gram. Orang modern nggak kenal lagi biji gandum. Lihat aja mungkin nggak pernah gitu. Nah, para ulama modern ada yang meneliti berapa sih berat 72 biji gandum pertengahan itu. Nah, ada yang meneliti secara pustaka, jadi hanya mencari di kitab-kitab para ulama. Ada yang masuk ke laboratorium, melakukan penimbangan secara langsung, sampai menemukan berat satu miskolnya berapa. Nah, kalau berat satu miskolnya sudah ketemu, maka teori wazan sab'ah tadi baru bisa dipakai untuk menentukan berapa berat satu dirhamnya. Lebih jelas saya sudah pernah tulis ini, jadi siapa saja ulama yang menyatakan berapa satu dinar, ada yang bilang 4 gram, ada yang bilang 4,2 gram, ada yang bilang 4,25 gram, ada yang bilang 4,4 gram, ada yang bilang 5 gram juga ada. Jadi ulama modern tidak satu suara untuk menyebut atau tidak satu suara untuk menentukan berapa berat satu dinar. Kalau ada yang menyebut bahwa berat satu dinar itu 4,25 secara ijma, ini kalau menurut saya agak keliru klaimnya. Jadi belum ada ijma tentang berapa satu dinar dalam satuan gram. Semuanya bervariasi. Para ulama tidak satu suara. Lintas mazhab, bahkan dalam satu mazhab pun pandangannya atau pendapatnya beda-beda. Ya. Yang kenapa sekarang muncul satu dinar 4,25 gram itu, setahu saya itu dipopulerkan oleh Syekh Al-Qaradawi di kitabnya Fikih Zakat. Jadi beliau memilih bahwa berat satu dinar itu 4,25 gram. Setahu saya itu. Tapi bukan berarti satu dinar itu 4,25 gram secara ijma atau secara sepakat. Enggak. Jadi bukan itu ya. Hanya populer aja. Karena populer, ulamanya juga ulama populer. Syekh Qaradawi adalah sosok ulama yang populer di timur dan barat. Semua kenal beliau. Akhirnya pendapat beliau dipakai. Sampai sekarang. Tapi bukan berarti hanya satu ya. Jadi kalau mau tahu siapa saja ulama yang menyatakan konversi berat dari miskol ke gram, itu nanti bisa dicek di Facebook saya, ada pernah nulis agak panjang soal itu, ada rujukannya juga. Kemudian itu di eranya Umar bin Khattab, di era Utsman bin Affan juga kurang lebih sama, masih lanjut, hanya berbeda corak aja, hanya berbeda stempel. Perbedaan stempelnya itu terletak pada tulisannya biasanya. Karena di dalam hukum Islam tidak diperkenankan untuk mencetak wajah atau makhluk hidup. Jadi kekhalifahan itu, Khulafaur Rasyidin itu sudah memulai tradisi itu untuk mencetak koin dengan tulisan. Ada yang menulis lafaz basmalah, ada yang menulis lafaz tahlil, macam-macam. Tapi mereka tidak menulis ayat Al-Quran. Nah ini perlu ditekankan lagi ya, bahwa Khulafaur Rasyidin itu tidak menulis ayat Al-Quran di koin. Yang menulis ayat Al-Quran di koin itu khalifah setelahnya. Setelah eranya khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Umayyah kalau saya nggak salah. Di situ ada juga di buku saya. Jadi disitulah mulai pertama kali ditulis surat Al-Ikhlas. Jadi Qul Huwallahu Ahad dan seterusnya. Tapi kemudian para ulama mengkritik itu. Para ulama mengatakan bahwa penulisan itu hukumnya makruh. Maka disebutlah dirham saat itu yang tertulis dengan surat Al-Ikhlas itu. Mereka menyebutnya dirham makruhah. Dinar yang makruh. Yang dihukumi makruh ini bukan yang pakai, tapi yang cetak. Jadi khalifah tadi yang dikenai hukum. Kalau rakyat jelata nggak dikenai hukum. Karena yang cetak bukan rakyat. Yang cetak itu khalifah. Jadi yang dianggap melakukan perbuatan makruh itu sang khalifah di eranya Hajjaj. Lalu emas dan perak itu terakhir kali dikenal oleh dunia Islam di eranya Turki Utsmani. Di eranya Turki Utsmani, umat Islam terakhir kali mengenal ada yang namanya koin emas dan perak. Jadi ketika itu ceritanya adalah begini. Ketika Khalifah Turki Utsmani mulai ekspansi, ya, karena ketika itu yang namanya imperium itu pasti ekspansi. Nah, ekspansi butuh modal. Ketika modal mulai menipis untuk menggaji tentara, untuk beli persenjataan dan seterusnya, lalu mereka butuh modal kan. Nah, muncullah ada yang disebut sebagai bankir Galata. Galata itu satu daerah Yahudi yang diisi oleh Yahudi di wilayah kekuasaan Turki. Bankir-bankir Galata ini yang kemudian menawarkan kepada kekhalifahan untuk memodali biaya atau memodali kebutuhan ekspansi dari kekhalifahan Turki Utsmani waktu itu. Nah, deal-dealannya apa? Deal-dealannya bankir itu diberi hak oktroy untuk mendirikan bank sentral pertama di Turki. Jadi bankir boleh mendirikan bank sentral tapi syaratnya mereka harus mau modalin kekhalifahan Turki waktu itu. Jadi setelah itu mulailah tuh hilang uang koin emas dan perak dari dunia Islam, berganti menjadi kertas, menjadi uang kertas yang sejak itu pun secara bertahap ya. Awalnya uang kertas itu adalah convertible, dia redeemable, dia bisa ditukar lagi dengan emas atau perak di bank sentral, sampai akhirnya lama-kelamaan setelah itu era 1970-an, perjanjian Bretton Woods itu dianulir oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat sudah tidak lagi menyatakan bahwa mata uang kertas itu redeemable, tapi irredeemable, inconvertible. Tidak bisa lagi diredeem, tidak bisa lagi dikonvert langsung ke bank sentral. Jadi kita kalau sekarang punya rupiah, datang ke bank sentral, ke bank pemerintah atau BI, kita minta tukar sama emas, mereka nggak akan mau. Mereka akan bilang, kalau mau tukar emas ke toko emas, kata mereka gitu. Itu namanya beli, gitu. Bukan convertible. Kalau convertible, kita datang ke bank sentral, kita balikin mata uang kertasnya, kita dapat lagi emas atau peraknya. Kalau sekarang nggak begitu. Jadi setelah 1970-an, itu sudah dianulir, sudah tidak berlaku. Nah sekarang yang disebut mata uang kertas adalah fiat currency. Jadi fiat itu ya kertas gitu, maksudnya itu dokumen. Jadi kalau kita membayangkan apa itu fiat currency, ya dia hanya dokumen, dia bukan uang yang sebenarnya. Ini sudah masuk ke pembahasan mata uang fiat ya. Tapi mungkin itu sekedar sekilas lah. Tapi sejarahnya, tadi saya katakan sejarahnya emas dan perak dikenal dalam moneter manusia itu sejak eranya Nabi Adam sampai kurang lebih sekitar abad 19. Sekarang sudah tidak ada. Yang bilang bahwa mata uang rupiah atau mata uang kertas sekarang di backup oleh emas itu hanya anggapan. Atau ya anggapan ya, nggak ada dasarnya. Nggak ada satupun dasar hukum di undang-undang atau apa yang menyatakan bahwa rupiah yang dicetak itu berdasarkan emas. Nggak ada. Kalaupun ada, itu undang-undang tahun 46 yang sudah nggak berlaku sekarang. Jadi begitu ya, sejarah emas dan perak itu berlaku dalam peradaban manusia, kurang lebih begitu ringkasannya. Gitu aja Pak Bang Fanboy, saya kembalikan ke Bang Fanboy. Baik, luar biasa Bang, materi tentang sejarah uang emas perak sebagai alat tukar ya Bang ya. Berarti ya Bang, lumayan kenal dekat ya dengan Amir Zaim Saidi Bang ya? Ya, ketika itu ngobrol langsung itu ada lah 2-3 kali gitu, dalam rangka saya belajar gitu, dalam rangka saya ini apa mau tahu gitu. Dan beberapa kali juga terlibat bisnis juga, jadi kan saya kan editor video, jadi beliau minta edit video beliau waktu itu, video apa gitu, saya lupa, udah lama banget ya, saya ngedit videonya lalu saya dibayar dengan beberapa dirham. Rumah kita kan juga dekat. Jadi walaupun beda kota ya, tapi ini tetanggaan, beliau di Depok, saya di Jaksel, tapi dari rumah saya ke rumah beliau paling 10 menit sampai. Baik Bang, soalnya video-video beliau ini banyak di akun YouTube Kokotub ya teman-teman. Abang, jangan-jangan apa yang punya channel ya, enggak Bang? Bukan. Bukan ya, tapi Abang tahu channel itu kan? Baru dengar. Jadi video... Pak Amir Zaim Saidi banyak di situ dipotong-potong, jadi mantep lah penampilannya. Dan saya menjadi salah satu fansnya beliau Bang, kok misalnya jumpa kirim salam ya Bang ya. Belum pernah jumpa. Belum pernah Bang. Ya, karena saya domisili di Medan Bang ya, semana mau jumpa ya kan. Begitu. Teman-teman, apabila ada yang mau memiliki pertanyaan, dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Aku Bang, nanya Bang. Oh, silakan Bang FRZ. Faruriza. Oh, Firza. Oh, siap Bang. Faruriza, Farul. Ini mau tanya sama yang abang pembawa materi tadi, Bang Khairuddin ya. Bang mau tanya, lebih bagus mana sih Bang untuk setiap pembelian? Itu lebih bagus pakai dinar dirham atau langsung barter barang? Terima kasih Bang. Lebih bagus mana menggunakan dinar dirham atau barter barang? Ya, benar Bang. Misalnya saya punya barang beras, pengennya ikan dibarter dengan ikan. Apa lebih afdol begitu atau memang harus pakai dinar dirham tadi? Saya mau coba luruskan soal barter dulu ya. Kita sekarang kayaknya agak-agak terkacaukan pemahaman kita tentang barter. Jadi barter itu orang sekarang menganggapnya barter itu adalah pertukaran antara barang dengan barang. Sedangkan jika barang dengan uang itu dianggapnya bukan barter. Padahal barter itu ya pertukaran pertukaran dua komoditas, apakah antara jasa dengan jasa atau jasa dengan barang atau barang dengan barang gitu. Itu barter. Pertukaran emas dengan daging misalnya atau emas dengan sapi itu barter. Itu namanya barter. Kalau apply kalau kita tinjau pakai bahasa ya, kalau kita runut bahasanya itu barter, pertukaran. Kalau kita mau tukar jasa, misalnya saya jasa fotografer mau ditukar beras misalnya, itu barter. Mau ditukar perak atau dirham atau dinar, itu barter juga namanya. Gitu. Jadi kalau ditanya lebih afdol mana, kita pakai dinar atau kita pakai barang, yang afdol itu terletak pada sisi keadilan. Keadilan. Keterbukaan, transparan. Jadi semuanya sama-sama merasa diuntungkan. Tidak ada yang lebih dominan. Nah, kurang lebih begitulah. Kalau ditanya mana yang lebih afdol, tidak ada yang mendominasi satu, mendominasi yang lain. Tidak boleh. Bahkan di dalam fikih, di dalam hukum Islam, tidak boleh ada, bahkan pemerintah, penguasa, penguasa itu bukan, kalau di dalam subjek hukum Islam, penguasa itu bukan sosok yang boleh berbuat apapun. Penguasa itu tetap dia ada aturannya. Penguasa itu boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Itu begitu. Jadi nggak ada tuh istilah khalifah itu boleh berbuat semua maunya, itu nggak boleh. Bahkan menetapkan harga nggak boleh. Misalnya menetapkan satu koin dinar yang secara kadar kemurniannya itu tidak murni, dia campur dengan yang lain, lalu dia memaksakan bahwa mentaksir atau dia menetapkan harga itu sesuai dengan kebijakannya atau sesuai dengan wewenang dia. Dia menentukan satu dinar, misalnya campurannya misalnya berapa. Nah, dia mau memaksakan nilai itu harus dianggap sama dengan koin yang kadarnya murni. Ini taksir namanya. Ini penetapan harga yang diharamkan di dalam hukum Islam. Itu nggak boleh netap-netapin harga begitu. Secara logika juga itu cacat. Bagaimana mungkin seseorang bisa dipaksa atau seseorang bisa memaksa. Kadar koin campuran itu harus sama dengan kadar koin yang lebih murni. Ini secara logika cacat, secara hukum juga menyelisihi. Jadi mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah transaksi yang didasarkan pada keadilan. Transaksi yang didasarkan pada posisi yang sama. Semua sama-sama enak. Semua sama-sama dapat manfaat yang setara. Gitu kurang lebih. Jadi kalau apa yang sekarang kita terjadi saat ini, ketika bank sentral bisa membuat satu sistem moneter yang sangat mudah, bahkan sekarang sudah tidak ada bahannya, dia bisa memaksa kuli untuk bekerja. Dia bisa memaksa nelayan untuk mencari ikan di laut, mempertaruhkan nyawa, menerabas ombak di laut untuk mendapatkan uang yang secara effort, secara usaha, bank itu nggak banyak usaha untuk menciptakan uang. Ini nggak fair, ini nggak adil. Maka posisi-posisi kayak gitu yang di kita fokuskan. Jadi kalau teman punya dinar atau dirham ya silakan dipakai selama nilainya itu fair. Kalau teman-teman mau barter barang juga silakan lakukan asal fair. Fair di sini maksudnya pihak pertama memang merasa butuh, pihak kedua memang merasa butuh pada barang masing-masing. Nilainya disepakati masing-masing, tidak ada yang menekan, tidak ada yang tertekan. Semuanya sama-sama enak, ridho, kurang lebih begitu lah. Kan istilahnya kan antara di minimum, jadi saling ridho di antara kalian. Kalau ridho ya silakan mau barter apapun dengan apapun, selama barangnya itu memang secara zat itu dihalalkan. Jadi nggak semuanya barang itu boleh ditransaksikan. Ada barang-barang yang nggak boleh, misalnya jual beli babi misalnya yang nggak boleh. Baik Bang Karudin, saya mau bertanya Bang, karena barter ini kan sebenarnya kayak Bang bilang tadi, melanjutkan pertanyaan dari Bang Firza, tidak adanya sebenarnya apa namanya, maksudnya barternya kok misalnya transmigunan dinar-dinar ini kan sama dengan barter ya Bang ya? Jadi apa urgensi dari dakwah dinar-dirham ini Bang? Apakah memang ini, karena kan dari segi barter kan mungkin beras dengan ini kan sama saja ya kan, dengan beras dengan ikan sama dengan ikan dengan emas sama aja sebenarnya kan Bang, karena mungkin kok rasa keadilan kan keridoan masing-masing penjual dan pembeli. Tapi apakah apa trigger dari dakwah dinar dirham ini Bang? Apakah karena murni untuk melawan sistem bankir ini Bang, karena adanya ketidakadilan seperti yang memang tadi nelayan yang susah-susah mencari uang, tahu-tahu cuma dapat uang kertas doang yang tidak ada nilainya. Apa urgensi dari dakwah dinar dirham ini Bang? Ya, yang pertama emas dan perak itu sangat terkait dengan ibadah. Itu yang pertama. Ibadah zakat. Ya. Ibadah zakat emas dan perak ini adalah ibadah yang sejak nabi-nabi terdahulu itu sudah ada. Jadi bukan Nabi Muhammad yang memulai zakat emas dan perak. Dari zaman nabi-nabi sebelumnya udah ada. Di buku saya tadi ada, cuman memang nggak saya sampaikan terlalu panjang kan. Jadi pertama itu zakat. Allah itu memerintahkan setiap emas dan perak yang sudah muncul ke permukaan, yang sudah dipegang oleh tangan manusia, maka beban ibadahnya, beban syariatnya itu ada. Nah itu yang paling wajib, terlepas dari apapun ya. Itu yang paling wajib. Yang namanya wajib kan kudu atau harus. Gak bisa enggak. Sedangkan kalau kita mau beli beras misalnya, kita punya pepaya mau tukar beras misalnya, enggak kudu ada, enggak harus atau enggak wajib hukumnya pakai emas, atau enggak wajib hukumnya pakai perak. Kalau mau pakai silakan, kalaupun enggak juga enggak wajib. Tapi zakat itu wajib, enggak ada pilihan lain. Zakat itu yang menentukan itu bukan ulama. Wajibnya zakat, yang menentukan itu bukan ulama. Yang mewajibkan zakat adalah Allah dan Rasulnya langsung. Nah itu enggak bisa diganti, sampai hari kiamat juga tetap begitu. Tidak ada satupun ulama sehebat apapun dia yang berhak mengganti ketetapan ini. Jadi yang pertama adalah masalah ibadah zakat. Selebihnya ya seperti yang kita juga tahu adalah bagaimana harta manusia itu lebih rigid atau lebih stabil dibanding menyimpan mata uang kertas yang secara nilai dia cenderung turun, bukan fluktuatif lagi tapi cenderung turun. Kalau fluktuatif kan naik turun, tapi kalau mata uang kertas itu nilainya cenderung turun. Jangankan rupiah, dolar Amerika pun kalau dilihat grafiknya itu dari abad ke-18 sampai sekarang itu turun, bukan naik, dia nilainya turun. Kita tanya sama orang Amerika, daya beli dolar itu turun. Tanya generasi old-nya mereka, generasi tuanya mereka, kemudian tanya Gen Z-nya mereka, akan beda tuh persepsi mereka tentang satu dolar, turun nilainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana harta manusia itu lebih adil tadi, kembali ke soal pertukaran tadi. Pertukaran lebih adil. Bagaimana kita bersusah payah mencari sesuatu, maka imbalannya juga harus yang setimpal. Kalau di Papua kan, di Papua pedalaman itu emas dan perak itu jadi uang. Di pedalaman Papua itu, rupiah itu sulit masuk karena akses transportasi di sana itu susah. Jadi orang pedalaman Papua itu menggunakan emas itu untuk berjual beli. Terkesannya mahal karena di sana katanya satu Indomie aja itu, atau satu kardus Indomie aja mie instan itu sekitar sekian gram emas, itu kan sangat mahal. Sebetulnya bukan sangat mahal, tapi memang Indomie masuk ke sana itu mahal. Bukan hal yang mudah Indomie atau produk-produk yang berasal dari pabrik-pabrik di Jawa untuk sampai di pedalaman Papua itu memang mahal. Jadi mahalnya bukan karena daya beli emasnya rendah, bukan. Tapi memang proses akomodasi barang dari Jawa ke Papua itu yang bikin dia mahal. Tapi itu fair. Masyarakat Papua mencari emas itu dengan susah payah. Maka ketika dia ingin mendapatkan Indomie, yang Indomie itu untuk datang ke pedalaman Papua juga susah payah. Jadi susah payah dibayar dengan susah payah, itu fair namanya. Gitu. Yang murah di sana ya yang ada di sana, misalnya misalnya ubi, di sana ubi murah karena di sana ada. Ikan, di sana ikan murah karena di sana ikan ada. Tapi kalau barang-barang yang datang dari luar Papua, ya jelas mahal, kayak pulsa atau handphone, misalnya barang-barang yang elektronik, di sana mahal. Gitu. Jadi paling enggak itulah alasannya kenapa emas dan perak itu harus dihadirkan lagi secara prinsip, secara teknis, secara asasi. Gitu Bang Fanpul. Baik Bang, terima kasih Bang atas jawabannya Bang. Mengenai materi ini teman-teman, kita sebagai flat earth ya teman-teman, bumi datar ini tidak asing ya, sangat familiar dengan apa yang Bang Kaharudin Adam sampaikan sama kita. Jadi ya bagaimana sistem itu memang mengikat kita satu sama lain, terutama dari sisi ekonomi dan keuangan. Jadi disitulah dakwah dinertir itu hadir untuk menjadi alternatif bagi kita, bagaimana kita sedikit demi sedikit bisa meninggalkan sistem itu teman-teman. Bukan sama sekali kita harus pergi ya, cuman minimal kita tahu ilmunya dan bisa kita tanamkan ke keluarga kita. Teman-teman, adakah lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi? Silahkan. Apabila ada yang bertanya. Halo. Bang. Halo. Izin Bang. Kakak yang tulisan Jepang ini dulu ya Bang ya, Bang Andika. Siap, siap. Siap. Iya. Silakan Kak. Halo. Silakan. Iya. Saya mau nanya untuk yang dinar itu, saya baca komposisi karatnya ya, itu 22K ya ketentuannya. Itu saya pernah lihat dan dengar dari orang-orang itu katanya karat emasnya untuk dinar itu sebenarnya kalau untuk 22 karat itu sudah enggak termasuk, bukan murni emas. Yang saya tanyakan di sini itu untuk kemurnian emas karatnya dinar yang dulu itu apakah harus 24 karat atau ada ketentuan lain kah? Soalnya saya lihat itu masih ada perdebatan dari kalangan tertentu yang bilang kalau dinar ini karatnya cuma 22 atau bahkan 21, ini sudah tidak murni emas murni. Tapi kalau dinar ini karatnya paling bagus lah 24K atau 23, berapa itu sudah dianggap sebagai dinar emas yang asli. Nah, yang saya cari informasinya itu sebenarnya yang sebenarnya yang jadi ketentuan utama komposisi karatnya itu berapa sebenarnya? Apakah kita memang harus pakai yang 24 karat atau apa atau nominal karat lain gitu aja. Ya, kadar kemurnian itu seperti tadi sudah saya singgung. Pertama kan kita berpijaknya pada definisi miskol. Para ulama mendefinisikan miskol itu dhab holis. Jadi 72 biji gandum beratnya setara 72 biji gandum dhab holis, yaitu emas murni. Emas murni ini sudah mafhum atau sudah apa ya kita bilang itu. Ya orang para ulama saat itu ketika atau masyarakat saat itu ketika disebutkan dhab holis ya sudah maklum maksudnya dhab holis itu emas murni. Emas murni maksudnya ya, emas yang enggak dicampur, emas yang apa adanya gitu. Emas yang bahkan kalau perlu jika memang itu diketahui emas itu sudah dicampur misalnya kayak perhiasan, perhiasan itu kan memang emas campuran. Kalaupun perhiasan itu atau emas itu hasil campuran, maka emas itu harus dimurnikan. Imam Syafi'i di kitabnya Al-Umm itu sampai bilang bahwa jika emas itu campuran, maka dia dibakar dulu. Dia dibakar sampai terpisah, baru, ini dalam konteks zakat ya, setelah terpisah, baru ketahuan murninya berapa, baru dihitung nisabnya berapa. Gitu. Mencampur emas itu 22 karat atau 21 karat, itu disebutnya the best man. The best man itu menurunkan kadar dengan cara mencampurkan kandungan lain. The best man ini di dunia Islam, kalau di buku saya, catatan yang saya punya, itu dilakukan sejak eranya Turki Utsmani. Sejak eranya Turki Utsmani sudah ada tuh perbuatan the best man, tapi dalam konteks perbuatan itu sebuah kekeliruan atau kebijakan yang keliru. Saya dapat datanya dari seorang peneliti di Cambridge, Universitas Cambridge, orang Turki juga kebetulan yang nulis. Dia mencatat bagaimana perilaku atau perbuatan atau kebijakan the best man yang dilakukan oleh kekhalifahan Turki ketika itu menyebabkan inflasi. Nah itu sudah jadi satu perhitungannya ketika itu. Ketika the best man sekian persen kandungannya kemudian berlangsung selama beberapa tahun, maka harga-harga itu merangkak naik. Dan harga-harga naik itu tidak terjadi sebelum the best man dilakukan oleh kekhalifahan. Jadi harga naik itu terjadi ketika the best man dilakukan. Kenapa harga naik ketika the best man dilakukan? Karena ketika the best man atau pencampuran kandungan koin dinar tadi, emas tadi dari murni menjadi tidak murni, yang tadinya anggaplah kita misalnya tadinya 20 koin. Ketika dilakukan the best man, maka 20 koin tadi, 20 dinar lah misalnya kita sebut. 20 dinar tadi akan jadi 25 dinar karena masuk logam lain untuk memperbanyak kuantitasnya. Nah, ketika kuantitas koin tadi bertambah, maka rasio daya belinya terhadap barang juga ikut naik. Itu yang terjadi dengan mata uang fiat kita sekarang. Kenapa inflasi terjadi? Karena volume uang itu cenderung bertambah secara konstan. M0, M1, M2, M3, dan seterusnya itu bertambah secara konstan melalui proses pembungaan uang kalau di sistem perbankan. Kalau dalam konteksnya koin dinar emas itu, terjadinya penambahan volume itu karena the best man. Koin yang tadinya ketika dicetak murni hanya 20 keping misalnya, ketika dilakukan the best man pencampuran, maka 20 koin tadi bisa berubah jadi 25 koin atau lebih. Itu yang membuat harga-harga menjadi naik. Catatan sejarahnya sudah ada gitu. Jadi secara catatan sejarah ada, secara logika juga masuk gitu ya. Jadi para ulama sudah menetapkan dhab kholis itu emas murni, terserah mau sebut apa istilahnya, mau sebut 24 karat kah, mau sebut pure gold kah, atau mau sebut 9999 terserah. Intinya dhab kholis itu kita andaikan susu yang keluar dari sapi, susu yaitu itu. Tidak dicampur air, tidak dicampur gula, tidak dicampur pewarna. Apa adanya. Kurang lebih begitu, Pak. Sama satu lagi saya mau tanya. Itu kalau alternatif selain dinar dan dirham itu apa ya? Saya pernah baca fulus. Fulus itu apa? Karena saya lebih fokusnya di harga-harga untuk jual beli yang harganya itu lebih kecil daripada dirham. Semisal saya sedang berjualan buah atau sayur mungkin yang harganya memang lebih murah dan ada orang yang transaksi jual beli itu belinya cuma sedikit. Kalau kita bayar pakai dirham itu kan kita melihat nominalnya kan lumayan. Terus belum juga kembaliannya itu kita butuh koin yang lebih kecil dari dirham. Kalau dari transaksi jual beli yang zaman kuno itu ada nggak sih koin yang selain dinar dan dirham yang dipakai itu? Fulus itu tembaga bahannya. Jadi kalau dinar itu emas murni, kalau dirham itu perak murni. Nah, kalau fulus itu tembaga. Nah, fulus ini sebetulnya kalau kita lihat dari sisi hukum ya, hukum fikih itu, fulus ini tidak dibicarakan dalam zakat. Yang dibicarakan di dalam zakat adalah hanya emas dan perak. Nah, Al-Makrizi di bukunya, di kitabnya, di kitab yang dia tulis itu menyebut bahwa fulus itu dia menyebut itu fulus itu kekeliruan sejarah, atau dia menyebutnya fulus itu harusnya nggak ada gitu. Jadi fulus itu nggak seharusnya ada. Ketika dia ada, dia menjadi justru dia jadi masalah. Fulus itu jadi masalah. Ketika pertama kali dikenalkan di kekhalifahan itu, fulus itu jadi masalah. Saya soal harga tadi ya, soal harga saya mau singgung, saya cari dulu datanya. Saya pernah nulis soal sejarah harga. Saya mau kasih gambaran buat teman-teman. Berapa harga-harga barang atau berapa harga, nah ini dia nih. Kalau yang sering kita dengar kan harga kambing itu di zaman Nabi Muhammad 1 dinar gitu ya. Nah itu kan udah sering dengar lah ya. Nah saya mau kasih info tambahan. Misalnya di awal eranya Khilafah Abbasiyah itu, kemeja itu harganya 2 dirham. Kemudian celana panjang harganya 1 dirham. Kemudian jarum jahit itu per 4 batang atau per 4 piece jarum jahit itu harganya 1 dirham. Kemudian sendal harganya 2 danik. 2 danik itu 1/6. Jadi kalau 2 danik itu 2/6 ya, 2/6 dirham. Nah kemudian di tahun 130-an Hijriah di eranya Khalifah Al-Mansur, di sini di referensi yang saya dapat dari jurnal yang ditulis sama Universitas Tikrit, di situ diceritain sejarah harga-harga. Jadi eranya Khalifah Al-Mansur itu gaji orang atau penghasilan orang itu rata-rata 20 dirham. Dan kambingnya itu harganya 1 dirham. Jadi kambing harga 1 dirham. Penghasilan mereka rata-rata 20 dirham. Jadi kurang lebih kalau mereka kerja itu sebulan dapat 20 kambing. Karena harga kambingnya cuma 1 dirham. Yang mahal itu ikan. Ikan itu harganya 30 dirham. Jadi gambaran-gambaran kayak gitu yang perlu kita tahu juga, bagaimana kita ngebayangin penghasilan masyarakat ketika itu dibandingkan dengan berapa sih harga komoditasnya gitu. Jadi masyarakat ketika itu tuh harga dibandingkan penghasilannya, harga komoditas itu jauh lebih murah. Jadi beda banget sama kita sekarang. Sekarang penghasilannya kecil, harganya mahal, harga barang atau jasanya mahal. Atau di negara yang agak majuan dikit, memang gajinya besar, misalnya kayak kita pernah dengar orang kerja cuma metik stroberi tapi gajinya 60 juta di Australia. Tapi di sana berapa sewa rumah? Berapa harga beras misalnya? Berapa kalau bayar listriknya? Berapa biaya kalau transportasinya? Berapa harga bensin dan seterusnya? Itu setelah dibanding-bandingkan rasionya, itu kurang lebih ya sama kayak apa yang kita alami sekarang gitu. Sama-sama kesulitan mereka untuk membiayai hidup. Berita yang terbaru saya baca tuh di Amerika itu, masyarakat Amerika tuh udah mulai demo tuh karena harga-harga mulai naik. Masyarakat kalau udah demo kan pasti karena memang sudah kesulitan, sudah terdesak baru mereka demo. Nggak mungkin hidup enak tapi demo. Gitu. Jadi tadi Fulus itu adalah tembaga dan Fulus itu tidak semestinya ada. Kita cukup mencukupkan diri pada emas dan perak, itu insya Allah cukup. Nah, teman-teman bisa simak nih penjelasan Mike Maloney, kalau ada yang pernah dengar namanya. Dia punya channel YouTube, di situ dia jelasin tuh bagaimana harga itu, parameternya itu saling terkait dengan volume uang. Jadi kalau kita pernah dengar kan, kenapa uang sekarang bertambah, kata Bank Sentral atau kata Menteri Keuangan, uang perlu bertambah karena untuk memasok kebutuhan ekonomi masyarakat. Padahal nggak begitu. Kita nggak butuh uang yang terus bertambah secara makro. Yang kita butuh adalah uang yang stabil volumenya, tapi dia berputar. Jadi nggak butuh bertambah kuantitasnya. Dulu nggak pernah ada uang 100 ribu dalam satu lembar. Dulu mungkin uang paling besar 1.000. Tapi sekarang ada uang 100.000 selembar. Jadi kita nggak butuh uang yang bertambah secara volume. Volumenya nggak perlu bertambah, kapasitasnya nggak perlu bertambah secara makro. Tapi kalau di rekening kita mungkin perlu bertambah dan baru berasa gitu. Tapi kalau secara makro dia bertambah, ini masyarakat nggak akan tambah kaya, malah tambah susah. Karena harga-harga itu akan terus naik. Karena harga barang dan jasa itu kan diproduksi, barang dan jasa itu diproduksi terbatas. Sedangkan mata uang fiat kita sekarang diproduksi tidak terbatas. Jadi nggak imbang, nggak balance. Pasti harga akan ikut naik untuk ngejar rasio pertambahan dari mata uang kertas atau mata uang fiat yang terus bertambah. Gitu. Jadi kenapa harga barang naik, harga jasa naik? Ya, untuk ngejar kapasitas volume yang bertambah dari mata uangnya. Gitu. Jadi kita nggak butuh fulus sebetulnya. Kita hanya butuh emas perak, selebihnya tinggal di optimalkan produksinya, produksi barang, produksi jasa dengan etika-etika Islam ini. Gimana kalau nanam pohon, apa nanam buah, nanam sayur, gimana kalau ternak gitu. Etika-etika itu nanti berasa manfaatnya kalau dijalankan atau dipatuhi. Sekarang kan nggak dipatuhi, orang nanam seenaknya aja, orang beternak sapi supaya berat dikasih air di gelonggong, ayam supaya berat ditimbang disuntik ke airnya. Itu semuanya perilaku-perilaku itu yang bikin kehidupan kita nggak bisa benar. Sudah sistem moneternya memang rapuh, ditambah lagi perilaku pasar atau perilaku pelaku pasar, baik itu pedagang atau pembeli juga nggak benar. Pembeli juga kadang kalau minta timbang, minta diberatin gitu. Ini yang bikin akhirnya kan pedagang itu main curang. Ya banyak lah itu yang perlu dibenahi, memang panjang-panjang sekali yang kemana-mana itu nanti efeknya gitu Kak. Baik Bang, ingin memperjelas pertanyaan kakak kita ini Bang, itu memang standarnya ya Bang ya, bukan 24 karat ya, tapi dibuat 22 karat ya. Karena saya pernah nanya kenapa nggak dibuat murni 24 karat, karena kalau dibuat 24 nanti bisa bengkok dia. Jadi dibuat dua-dua biar dia kokoh. Itu memang seperti itu, Bang. Jadi nggak dibuat dua-dua, jadi standarnya dua-dua, bukan 24. Seperti itu. Yang kedua, untuk pecahan-pecahan tadi, Bang, yang terkecil, itu saya pernah lihat ada 2 dinar, 1 keping, Bang. Terus ada lihat, saya pernah lihat setengah dinar, satu keping. Ada nggak pecahan yang kecil? Mungkin 1/4 dirham mungkin, Bang, atau 1/8 dirham. Itu bagaimana ya, Bang? Terima kasih, Bang. Ya, soal standar tadi, secara hukum justru pencampuran itu bermasalah. Secara hukum pencampuran atau debasement yang tadi saya bilang itu bermasalah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i yang saya dapat datanya, pencampuran itu hukumnya makruh tahrim. Jadi kalau kita pernah dengar ada makruh, ya. Nah, ada istilahnya makruh tahrim, ada istilahnya makruh tanzih. Makruh tahrim ini apa sih? Makruh tahrim ini maksudnya ya haram. Jadi khalifah itu hukumnya haram untuk mencetak koin, emas atau perak yang kemurniannya itu diturunin atau dicampur dengan logam lain. Misalnya emas, koin emas dicampur dengan perak. Misalnya koin perak dicampur dengan tembaga. Misalnya begitu. Itu namanya debasement. Dan itu haram. Haramnya makruh tahrim. Makruh tahrim ini keharaman yang ditunjukkan dengan dalil-dalil yang tidak apa namanya ya, kita sebutnya tidak sharih, tidak jelas atau tidak qat'i, tidak fix gitu. Jadi haramnya dengan dalil-dalil yang tidak fix tapi tetap haram gitu. Nah, makruh tanzih ya, makruh yang kita kenal definisinya kalau dilakukan dibenci gitu, kurang lebih begitu kan makruh itu. Nah, gitu. Jadi melakukan pencampuran atau penurunan kadar koin itu dalam mazhab Syafi'i yang saya dapat itu hukumnya justru haram, itu dilarang. Mau orang biasa, mau khalifah, mau penguasa otoritas, haram melakukan itu gitu. Jadi standarnya tadi saya katakan bahwa soal 24 karat atau 22 karat, soal 24 karat itu kan hanya istilah. Kalau dibilang Nabi nggak kenal istilah 24 karat, ya iya jelas Nabi nggak akan kenal istilah 24 karat. Nabi kenalnya dahab kholis. Dahab kholis itu secara makhluk, secara yang mereka pahami, ya emas itu apa adanya, tidak diapa-apain lagi. Unsur emas yang dari sananya sudah begitu, tidak ditambahin apa-apa lagi, tidak dikurangin apa-apa lagi. Itu sudah dahab kholis. Itu soal standar itu sudah fix. Saya bisa katakan bahwa standar itu sudah fix begitu. Ya sudah fix, 24 karat itu sudah fix. Secara hukum loh ya, bukannya secara politik. Kalau secara politik ekonomi nanti bisa berubah. Jadi otoritas itu bisa punya kebijakan-kebijakan tertentu untuk merubah itu. Tapi secara hukum Islam, secara fix, zahab kholis, emas murni yang kita kenal sekarang misalnya 24 karat atau pure gold atau 9999. Itu soal standar. Kalau soal kenapa dicampur supaya keras, ini kan tadi bisa kita bilang ini masuk ke kaitannya dengan kebijakan otoritas misalnya atau kebijakan penguasa. Tapi kalau yang saya dapatkan datanya, alasannya itu sebetulnya bukan itu kalau kita runut dari sejarah. Alasan kenapa dicampur itu untuk memperbanyak kuantitasnya. Jadi yang tadinya kalau dicetak murni cuma dapat 20 koin, kalau dicampur dia bisa dapat 25 koin. Dengan harapan, dengan 25 koin bisa membiayai lebih banyak. Karena otoritas bisa memaksa masyarakatnya untuk menerima 25 koin tadi, nilainya sama dengan 20 koin emas murni. Ini yang tadi saya bilang tahsir yang diharamkan oleh hukum Islam. Namanya otoritas kalau sudah berkuasa memang kadang-kadang suka begitu. Suka memaksakan. Bang mau soal standar ya. Tadi satu lagi soal pecahan ya. Soal pecahan itu kalau dinar dia satu, ada dua, ada di bawahnya ada setengah. Kemudian ada seperempat, paling kecil seperdelapan dinar. Dirham juga kurang lebih sama, dia ada dari 10 ada 10 dirham, kemudian ada 5 dirham, ada 2 dirham, ada 1 dirham, ada setengah dirham, ada seperenam, ada seperdelapan. Tapi itu enggak saklek. Tergantung politik ekonominya gimana, mau cetak berapa. Itu kan nanti ada kalkulasinya. Masyarakat butuh pecahan berapa itu nanti ada kalkulasinya. Tapi secara hukum Islam nggak saklek. Yang saklek adalah berapa berat satu miskolnya itu yang saklek. Tapi mau dicetak jadi pecahan berapa itu nggak saklek. Itu fleksibel aja sih. Gitu, Bang. Baik, Bang. Makasih, Bang. Ya, Bang Andika, apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, oke. Mau menambahkan yang tadi. Misalkan saya mendengarkan dari penyampaian Bang Adam itu kan, kalau misalkan emas tadi ketika nanti diubah menjadi dirham, dinar itu kan juga ada kaidah-kaidah yang harus diatur ya. Misalkan tadi kayak harus murni 24 karat. Ketika itu ada pencampuran berarti tidak murni lagi. Nah, kalau misalkan saya berpikirnya itu berarti tergantung juga otoritasnya atau pemegang kekuasaan juga. Nanti akhirnya sama dengan juga dengan uang yang beredar saat ini. Sebenarnya kan uang yang beredar saat ini itu kan konversinya dengan emas. Tetapi setelah itu berlanjut-lanjut, akhirnya kan aturannya diubah-ubah sendiri sama otoritas itu. Sehingga menjadi tidak seimbang. Nah, ketika ini nanti dijadikan dinar dirham juga, kembali lagi, dinar yang tadinya 24 karat tiba-tiba diubah menjadi 22. Menjadi 20, bisa jadi 18 atau dirhamnya dikurangi. Akhirnya nanti lama-lama juga ketika dinar dirham ini diberlakukan, bisa jadi kemungkinannya nanti juga akan seperti uang kertas pada saat ini. Atau mungkin sebenarnya intinya adalah hukum Islam yang berlaku. Itu kalau saya misalkan melihat dari keterangan Bang Adam, ini gimana ini? Kalau misalkan ketika diberlakukan seperti itu, emas ketika nanti beredar, kemudian otoritasnya nggak benar, akhirnya peredarannya juga sama dengan uang kertas. Gimana, Bang? Iya, betul banget begitu. Memang begitu. Jadi hukum Islam itu ada batasan-batasan yang ketat. Ada batasan-batasan yang fleksibel. Batasan yang fleksibel salah satunya tadi soal mau distempel gambar apa sih, itu fleksibel. Tapi ada ketatnya juga, yaitu tidak boleh bergambar makhluk, bernyawa. Mau dicetak gambar mobil boleh nggak? Boleh, gitu. Itu kan bukan makhluk bernyawa. Gitu. Tapi biasanya tradisi khilafah itu, tradisi kekhilafahan, terutama empat khilafah pertama itu, khilafah Rasyidin, tradisinya adalah mencetak lafaz-lafaz basmalah, tahlil, la ilaha illallah, gitu, Muhammad Rasulullah, gitu. Tapi nggak sampai mencetak ayat Al-Quran ya. Jadi di sini dibedakan antara lafaz basmalah, lafaz tahlil, dengan ayat Al-Quran. Para ulama membedakan itu. Kalau ayat Al-Quran tadi kita kasih sampelnya di eranya Hajjaj itu, surat Al-Ikhlas. Jadi dia tulis di koin itu, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya. Sampai selesai surat Al-Ikhlas itu dimakruhkan. Itu batasannya. Tapi kalau yang ketatnya adalah, yaitu tadi kemurniannya itu harus dijaga. Dia itu betul-betul harus menunjukkan bahwa itu dia emas. Nggak boleh ada hal yang lain masuk ke situ. Kalau udah ada hal yang lain masuk ke situ, nanti seterus-seterusnya akan makin payah nanti. Itu benar kata tadi dibilang. Sekarang dibilang biar keras campur jadi 22 karat. Nanti era berikutnya bisa jadi makin turun. Dan itu sudah kejadian di eranya Kaisar Nero. Kita pernah dengar Kaisar Nero. Kaisar di Romawi, itu dia dari kaisar ke kaisar itu makin menurunkan kadar. Dari kaisar pertama awalnya anggaplah 23 gitu, 23 karat. Terus kaisar berikutnya turun lagi jadi 22 karat. Dengan alasan apa? Bukan soal dengan alasan supaya keras, bukan. Bukan dengan alasan supaya enggak gampang bengkok, bukan. Alasannya yang paling utama tadi, membiayai defisit. Karena kekaisaran butuh uang lebih banyak, mereka campur itu supaya secara kuantitas koinnya bertambah banyak. Supaya defisit bisa dibiayai. Ternyata defisit tadi nggak terbiayai dengan baik. Tetap aja terjadi inflasi, harga-harga orang tetap aja naik. Apalagi setelah terus-terus kadar terendahnya, makin kacau kehidupan mereka. Jadi mereka anggap cara membiayai defisit itu dengan cara debasement. Dengan cara menambah kuantitas, padahal bukan begitu caranya. Yang ada justru malah makin kacau. Ya betul tadi. Kalau kita nggak mengetatkan atau kita nggak menyatakan bahwa ini sebuah prinsip yang harus dijaga, ya ntar nggak akan terjaga ke sana-sananya. Tidak terjaganya kemurnian ini akan berakibat fatal. Beda dengan kreasi motif terserah aja, mau dibikin motif bunga-bunga silakan gitu, mau dibikin motif kaligrafi tertentu silakan, nggak akan berpengaruh pada substansi dari nilai. Begitu ya. Nah, berarti gini Bang, maksudnya ketika itu terjadi berarti sebenarnya kalau sekarang ini kesalahannya sebenarnya bukan uangnya dong, sistemnya sebenarnya. Berarti kita nggak perlu merubah menjadi dinar dirham. Sebenarnya uang kertas inilah yang kita kembalikan fungsi pada awalnya, yaitu uang kertas sebenarnya itu kan emas. Emas yang ditukar menjadi sebuah apa ya, kalau dulu itu surat hutang gitu kan ya awalnya kan ya. Emas ditukar dengan surat hutang menjadikan uang kertas itu jadi bernilai. Sebenarnya cukup mengembalikan itu aja, berarti nggak usah jadikan dinar dirham berarti ya. Respon apa pertanyaan kayak gini udah beberapa kali juga saya dengar juga gitu diajukan ke saya. Iya. Jawabnya begini. Tadi kan kita sudah cerita soal Ashabul Kahfi, soal Nabi Khidir dan seterusnya. Itu kan secara fisik menunjukkan atau mengindikasikan bahwa emas dan perak itu dipilih oleh Allah untuk menjadi uang. Allah tidak menunjukkan kepada Nabi Adam untuk menjadikan kertas sebagai uang. Itu pertama. Ya, kalau uangnya kertas, kalau si kakek tadi di eranya Nabi Khidir mendem kertas buat warisan ke anak cucunya, ketika digali udah jadi apa kita nggak tahu gitu ya. Jadi pilihan Allah terhadap emas dan perak itu udah pilihan paling paling pas. Ibnul Qayyim di kitabnya di Miftah Darussaadah, terjemahannya teman-teman bisa cari itu kitabnya judulnya Kunci Kebahagiaan karangan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Beliau menulis kenapa sih Allah ciptakan emas dan perak? Kenapa enggak dijadikan uang itu permata misalnya? Kenapa enggak jadikan uang itu mutiara misalnya? Kenapa enggak dijadikan uang itu batu jamrud misalnya? Kan sama-sama berharga, tapi kenapa enggak itu aja yang jadi uang? Kenapa Allah jadikan emas dan perak? Oh, banyak. Ini alasannya. Pertama, soal tadi dari sisi ketersediaannya dia di alam. Itu udah paling cakep dah, udah paling pas dia dijadikan sebagai uang. Enggak kebanyakan, enggak kesedikitan. Kalau barang-barang yang lain mungkin terlalu langka kalau kata Imam Ibnul Qayyim. Misalnya batu tertentu yang secara nilai tinggi, mahal, indah, bagus. Tapi dia terlalu langka, untuk dapetinnya terlalu susah. Jadi dia nggak bisa ada di posisi sebagai uang yang ideal kalau dapetinnya terlalu susah. Kalau emas, didapetinnya itu nggak susah banget, tapi juga nggak gampang banget. Gitu. Jadi pas lah. Perak juga kurang lebih sama. Di buku saya yang ketiga nanti, itu ada hitung-hitungannya. Kenapa, berapa emas yang tersedia di alam, berapa perak yang tersedia di alam, dan kaitannya kan tentang sifat ketersediaan itu. Ketersediaan keduanya itu sebagai uang yang ideal untuk manusia yang udah sekian miliar sekarang gitu. Itu jadi secara ketersediaan mereka udah paling pas, secara sifat mereka sudah paling awet. Kertas itu nggak awet. Kalau barang yang lain, barang tambang yang lain juga nggak awet. Kalau kita mau pakai uang itu dari besi itu nggak awet. Jadi intinya udah semua sifat, semua karakteristik yang ada pada emas dan perak itu udah Allah pilihkan yang terbaik, yang paling ideal untuk kita gunakan sebagai uang, untuk kita gunakan sebagai alat penelitian nilai atau alat penyimpan harta. Begitu, Pak. Baik, Pak. Izin, Bang. Assalamualaikum. Mohon izin, Bang. Halo. Ya. Ini hanya sedikit nambahin aja ya soal dinar dirham nih. Emang udah paling pas juga buat perubahan dinar dirham ya. Karena saya pernah baca koran waktu itu, pernah ada juga ya soal kabar bahwasannya ada uang kertas koya yang nggak bisa digunakan sama sekali sampai bertonton di gudang waktu nggak salah. Waktu sekitar 2 tahun yang lalu nggak salah, saya pernah tahu di koran, nggak sengaja buka koran. Tapi belum sempat nengok di YouTube apa di Google ya. Gitu. sebenarnya nengok di koran, bahwasanya emang ada uang kertas koyak yang udah jelek-jelek itu nggak laku, ditaruh di gudang sampai bertonton, bayangkan gitu kan, nggak bisa dipakai lagi, bayangnya kalau misalkan emas kan gitu, kayak yang dibilang Bang Adam tadi kan, tertimbun, biarpun tertimbun beratus-ratus tahun masih berlaku. Jadi semisal kita punya uang di kantong kena hujan, kegesek-gesek, koyak, nggak berlaku kan gitu. Kalau emas kena hujan di kantong, mau kepijak mobil apapun kan masih tetap berlaku, nggak berubah. Jadi dinar dirham ini memang harus ibaratnya cepat-cepat diedarkan secara-secara komunitas kayak kita gini lah. Jadi kalau soal keraguan-keraguan nanti bakalan ada pengurangan kadar atau apa, itu pasti ada jalannya nanti. Misalkan kayak ada komunitas yang menunjukkan bahwasanya ah ini emas ini palsu nih, atau ada alatnya. Sekarang kan zaman udah canggih kan, udah digital, pasti ada itu nanti yang mungkin secara pribadi orang punya untuk mendeteksi ini asli nggak sih, ini kadarnya berapa sih, pasti ada. Itu aja, terima kasih. Iya gitu. Tadi satu lagi saya tambahin soal kenapa nggak mata uang kertasnya aja di yang di posisikan sesuai tracknya gitu. Nah, kertas ini terlalu rentan, Pak. Jadi terlalu mudah untuk dicurangi. Emas perak aja itu bisa dicurangi, tapi nggak mudah, ya. Jadi kalau teman-teman atau siapapun yang punya printer, itu dengan mudah bisa cetak uang kertas. Terlalu mudah. Tapi coba teman-teman coba palsukan emas dan perak. Pasti mungkin mikir-mikir gitu. Yang kemarin tertangkap aja di universitas di UIN itu kan, dia modal printer yang harganya berapa juta, dia bisa cetak uang sekian, berapa itu? Sampai miliaran atau sampai triliunan, saya lupa. Sampai triliun itu. Dengan sangat mudahnya. Tapi coba ketika moneter yang berjalan sekarang, basisnya adalah emas dan perak fisik ya. Bukan, saya nggak bilang emas perak digital atau yang bentuknya derivatif, kayak sertifikat atau digital atau rekening atau saldo ya. Saya bilang emas perak fisik yang masyarakat itu harus pegang fisiknya. Ketika dipalsukan, dia harus bikin percetakan, minting. Dia harus berpanas-panas, dia harus cari logam untuk memalsukan itu. Nah itu nggak akan gampang, walaupun akan tetap ada, tapi nggak akan semudah bagaimana jika kertas itu yang jadi uangnya. Gitu, Pak. Jadi memang mental curang akan tetap ada, Pak. Tapi dengan emas dan perak, mental curang itu lebih sulit untuk beroperasi dibanding jika mata uangnya itu dari kertas. Gitu ya, Pak. Baik, Bang. Bang, ini dinar dirham ini, Bang, esensinya, Bang. Masalahnya kan mungkin ada beberapa teman-teman kita yang berpikir apakah emas dan perak ini yang berhubungan dengan uang kertas, ini sistemnya diganti saja mungkin. Contohnya 100 ribu itu membackup sekian gram emas. Jadi sistemnya diganti dan menjadi terbackup lah uang itu dengan emas, seperti itu. Tapi di satu sisi memang apakah ada urgensi dari rukun muamalah tersebut, Bang, bahwa pertukaran itu harus barang yang bernilai, tidak seperti uang yang di-backup emas yang di-backup dengan uang itu kan berarti uang itu adalah bond hutang dari emas tersebut. Apakah memang itu memang urgensi dari itu, dari rukun muamalah itu, bahwa pertukaran itu adalah harus barang yang bernilai dengan barang yang bernilai, tidak boleh dengan kasbon hutang. Karena kita balik lagi hubungannya bahwa dinar dirham ini sesuatu yang urgensi, bukan sesuatu yang bisa dialternatifkan dengan kertas untuk mengganti sistemnya dengan backup dan lain sebagainya. Itu gimana ya, Bang? Tadi saya bilang bahwa emas itu harus fisik. Emas dan perak itu harus fisik. Jadi kalau kita sekarang mau balik lagi ke eranya tahun 46 misalnya, rupiah itu di backup sama sekian emas. Itu artinya kan kita mengulangi kesalahan sejarah. Kita mengulangi kesalahan kan namanya. Justru dari adanya sertifikat emas itu lebih mudah untuk kemudian secara berangsur-angsur masyarakat betul-betul dihilangkan dari emas fisiknya. Jadi kalau kita mau balik lagi ke sistem mata uang kertas standar emas atau standar perak, itu namanya kita mengulang kesalahan sejarah gitu. Sudah pernah itu dilakukan dan itu gagal. Nah, itu jadi masalah. Kalau mau kembali, ya kembali ke asasinya. Emas dan perak itu asasinya apa sih? Ya fisik. Kita pegang itu fisiknya. Kalaupun mau dibuat secara lebih modern, misalnya emas digital atau misalnya clearing, misalnya kita mau kirim dari uang dari ke keluarga kita yang di luar negeri, misalnya. Kembali lagi bahwa secara fisik dia harus segera bisa dipegang. Kenapa? Karena kalau tertimbun di sistem, ya balik lagi nanti akan diraibkan emasnya. Pelan-pelan akan diraibkan, bertahap gitu. Kan memang semuanya bertahap, nggak ada yang ujuk-ujuk kan. Bertahap. Orang tuanya yang tadinya masih punya saldo, lalu cucunya tinggal nerima catatan rekening, udah nggak ada lagi fisik emasnya. Itu kan namanya mengulang kesalahan. Jadi kita jangan terpikir untuk mengulang kesalahan. Kita harus berpikir bagaimana kembali kepada asasi. Asasinya emas dan perak itu ya fisik. Persoalan dia nanti ingin dibuat lebih efisien secara tersistem supaya bisa kirim uang jarak jauh, misalnya gitu. Itu kan ada akad-akad kayak misalnya akad wakalah, sistem diwakilkan. Nah itu nanti tetap ujung-ujungnya harus terjamin atau bukan terjamin ya. Ujung-ujungnya tetap dia harus segera memegang fisiknya. Karena kalau mau bicara terjamin, nggak ada yang bisa jamin. OJK aja nggak bisa jamin, hanya judulnya aja kan, otoritas apa namanya LPS itu, lembaga penjamin simpanan, hanya judulnya aja lembaga penjamin. Padahal mah kemarin yang kasus Bank Senturi itu, oh, siapa itu ibu Kiatri atau siapa yang sampai kayak orang gila itu kan karena uangnya nggak diganti sama LPS, padahal namanya lembaga penjamin. Siapa yang mau jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Jadi kita peganglah itunya sendiri gitu, kita tanggung jawab dengan harta kita sendiri gitu, secara fisik. Jangan selalu terpikir sistem masukin ke rekening aman, nggak ada yang aman. Mereka emang sistem itu isinya apa? Sistem itu isinya bukan malaikat, sistem itu isinya manusia yang masih doyan duit juga sama kayak kita. Jadi kalau kita percaya penuh sama mereka, ya bunuh diri lah kita gitu. Itu bang. Baik bang. Karena memang ini nih bang ya, kemarin itu pun memang saya sudah berjumpa dengan pengurus wakalah Medan. Memang balik lagi dari sisi rukunnya itu memang harus harus barang yang bernilai ya bang ya, yang ditukarkan. Dan teman-teman juga ketika memegang dinar itu teman-teman, itu seperti karena fitrah itu adalah harta teman-teman. Beda dengan kita megang uang kertas teman-teman, feel-nya tuh beda teman-teman. Dan abang itu pun mencontohkan seperti itu. Jadi kita memegang satu dinar itu dengan memegang mungkin 100.000 atau sejuta lah mungkin di tangan kita tuh feel-nya berbeda teman-teman. Jadi memang emas itu adalah memang uang dari Tuhan teman-teman. Kok istilah orang barat God's money ya teman-teman. Jadi memang itulah fitrahnya dan itulah memang kehendak dari ilahinya teman-teman. Menjadikan itu sebagai alat tukar bagi umat manusia. Baik, teman-teman, adakah yang ingin, apakah masih bisa bertanya nih Bang Adam? 10 menit lagi ya. 10 menit ya. Oke, teman-teman, adakah yang mau bertanya teman-teman? Izin. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Mau tanya, mohon maaf kalau mungkin saya tadi ngikutnya nggak full dari awal gitu, di tengah-tengah. Jadi syarat disebut dinar ini apa aja nih Bang Dirham? Jadi maksud saya apakah ada otoritas yang harus atau amir atau siapa pemimpin yang harus mengesahkan gitu, mengeluarkan. Jadi apakah kita semua bisa mencetak uang dengan gram sekian disebut dinar gitu. Terus kemudian beratnya juga, karena saya lihat ada yang berat sekian, ada yang berat sekian. Jadi ketentuan disebut dinar ini beratnya berapa nih Bang Adam gitu. Tadi terkait ya standar 22 dan 24 nih. Saya kalau disebut 22 haram hukumnya, bukankah yang terjadi di zaman Rasul sampai Umar bin Khattab itu menetapkan 22 karat. Jadi apa Rasul dan Umar bin Khattab haram menetapkan kandungan 22 karat tuh gimana tuh? Bang, ada mohon ininya nih, mohon pencerahannya gitu, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, saya ulang lagi dari soal kemurnian ya. Itu kan udah dijelasin tadi kan, tapi saya ulang lagi. Nabi Muhammad itu menetapkan emas dan perak itu bukan atas dasar kebijakannya sendiri. Pertama, emas dan perak itu ditetapkan bukan oleh Nabi Muhammad, tapi oleh hukum Allah. Apa buktinya? Karena bukan sejak Nabi Muhammad lahir, emas dan perak itu berlaku jauh sebelum itu. Tadi kan kita bilang bahwa sejak Nabi Adam, kan? Jadi yang menetapkan itu bukan Nabi Muhammad, tapi Allah sendiri yang menetapkan. Lalu apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad? Yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad yang pertama adalah beratnya. Berat satu miskol itu ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Tapi berat satu miskol itu definisinya bukan dibuat oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak membuat definisi satu miskol. Nabi Muhammad hanya meneruskan definisi satu miskol yang sudah dikenal di kebudayaan Arab kuno. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir udah kenal tuh kakek-kakek buyutnya tentang satu miskol emas. Bahwa satu miskol emas itu adalah berat 72 biji dan pertengahan. Terus secara turun-temurun diwarisi definisi itu sampailah di eranya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad memilih bahwa satu dinar itu artinya adalah satu miskol. Itu belum dicetak koin, itu hanya baru menentukan berat satu miskol versi Ahlu Mekah. Ya, karena berat itu kan mengacu pada Ahlu Mekah. Kalau timbangan, so, mud, itu mengacu pada kebudayaannya Ahlu Madinah. Kalau berat, miskol itu kan berat, dirham itu juga berat, itu mengacu pada kebudayaannya orang-orang Mekah saat itu, ya, bukan sekarang. Sekarang orang Mekah, orang Madinah mungkin nggak kenal lagi soal satu miskol, satu so, satu mud. Mereka mungkin udah pakai kilogram semua. Ini kita bicaranya dulu, era dulu. Ya. 22 karat era Nabi Muhammad itu dasarnya dari mana gitu? Ketika satu miskol itu sudah terdefinisikan oleh para ulama bahwa sejak dulu dikenal satu miskol itu adalah 72 biji gandum, zahab kholis atau emas murni. Jadi ini kita suka dapat data-data yang sudah beredar di internet gitu, di medsos, yang entah dari mana gitu rujukan pokoknya, kita juga nggak tahu. Jika disebutkan satu dinar itu sama dengan 22 karat versi Nabi Muhammad, ini perlu pembuktian gitu. Jangan kita dapat omongan dari mana kemudian kita anggap itu sudah fix gitu. Tadi saya katakan definisinya adalah zahab kholis. Zahab kholis itu adalah emas murni. Kalau disebut emas murni, semua udah ngerti dah. Sudah paham. Bahkan anak kecil juga kalau disebut yang, kalau kita bilang susu murni, madu murni, mereka tuh paham yang namanya murni itu ya begitu adanya, nggak dicampur. Kalau dicampur udah bukan murni lagi, udah lain lagi nanti sebutannya. Gitu. Jadi zahab kholis itu patokannya. Yang ditentukan oleh Umar itu bukan soal kadar, yang ditentukan oleh Umar itu wazan sabah. Wazan sabah itu rasio berat. Rasio antara berat dari dirham terhadap dinar 7/10. Itu yang ditentukan, bukannya Umar bin Khattab menetapkan berat 22 apa menetapkan kemurnian 22 karat, bukan itu gitu. Itu salah paham kita, entah salah baca atau kita salah paham. Jadi ditentukan itu wazan sabah, itu terkait dengan rasio berat. Soal otoritas tadi ya betul, memang dalam hukum Islam yang punya wewenang untuk mengatur urusan moneter itu ya otoritas. Cuma problemnya sekarang otoritas mana gitu kan ya. Otoritas mana yang disebut otoritas itu, atau yang mungkin istilahnya boleh kita sebut kekhilafahan itu, adalah entitas politik yang stabil, yang kokoh, yang kuat, yang diakui bukan hanya oleh komunitas yang lingkungannya skupnya kecil, itu namanya komunitas atau paguyuban. Yang disebut otoritas itu, yang disebut kepemimpinan itu adalah entitas politik yang diakui oleh bahkan seluruh dunia gitu. Harus diakui oleh seluruh dunia. Sekarang yang sedang diperjuangkan oleh pemimpin politik yang baru di Suriah itu kan dia harus berebut atau dia harus mendapatkan pengakuan dunia. Seperti juga yang sempat dilakukan oleh Taliban misalnya di Afghanistan, itu dia harus mendapatkan pengakuan dari dunia. Nggak bisa cuman diakui sama anggota komunitasnya, itu bukan bukan kepemimpinan itu, bukan kepemimpinan dalam skala politik yang luas, keumatan yang luas, ya bisa disebut kepemimpinan. Kayak imam sholat aja kan disebut imam, disebut pemimpin, tapi bukan itu maksudnya gitu dalam konteks ini. Dalam konteks ini otoritas itu betul-betul harus yang mencakup keseluruhan. Harus yang mencakup keseluruhan. Dalam soal zakat aja misalnya. Dia harus bisa menghukum orang yang tidak bayar zakat. Jika ada sekarang kepemimpinan yang tidak bisa menghukum orang yang tidak bayar zakat, itu berarti belum disebut kepemimpinan yang dimaksud dalam politik Islam. Yaitu ya ketua komunitas lah kita sebutnya, yang hanya bisa menghimbau, ayo bayar zakat misalnya gitu. Kalau tidak bayar zakat, nanti masuk neraka misalnya begitu. Tapi dia tidak bisa menghukum secara tegas, yaitu belum kepemimpinan umat namanya, baru kepemimpinan komunitas. Dan itu bukan yang dimaksud dalam konteks politik ekonomi dinar dirham ini gitu. Jadi yang berhak mencetak dinar dirham ini kepemimpinan umat yang memang dia global, yang diakui secara global. Atau kalaupun mau skupnya sangat lokal, dia betul-betul harus diakui oleh semua yang ada di wilayahnya misalnya gitu. Tapi tetap luas lah, misalkan satu Sumatera, semua orang Sumatera mengakui dia. Semua orang Sumatera tunduk pada dia. Kalau cuman hanya beberapa orang, beberapa ratus, belum kalau itu. Belum bisa masuk dalam kategori keamiran yang dimaksud di dalam politik Islam ini untuk mencetak dinar dirham. Berat tadi, berat ya. Apalagi tadi kadar, berat. Berat, nanti saya kirimkan link bagaimana para ulama itu, para ulama modern tentunya, yang mengkonversi berat dari satu miskol ke dalam satuan internasional, ke dalam gram. Nanti bisa teman-teman baca di situ. Siapa aja nama ulamanya, di kitab mana mereka menulis itu, nanti saya kirimkan linknya. Biar lebih ini, biar lebih rinci, biar lebih jelas. Apalagi dari itu. Ya, itu ya. Baik, Bang. Baik, Bang. Untuk baik, Bang. Terima kasih teman-teman karena waktu Bang Adam sudah habis ya, Bang ya. Terima kasih. Saya mungkin teman-teman masih punya banyak pertanyaan tentang konsep dinar dirham ini, teman-teman ya. Karena banyak melembet ke segala penjuru ya teman-teman ya, dari otoritas, kenegaraan, politik. Jadi memang kompleks nih, sama seperti judul grup kita sendiri, Midater ya. Kompleks sekali teman-teman. Jadi ya itu tadi, nggak bisa satu pertemuan atau apa, ini harus kita kaji sendiri. Ini sebagai pemantiknya aja teman-teman, harus mencari tahu sendiri, cari referensi tersendiri untuk bisa mendalami ini. Semoga ini memang salah satu hal yang harusnya menambah keimanan kita juga, teman-teman. Baik, terima kasih. Kami ucapkan, Bang, untuk Bang Adam telah menyempatkan waktu untuk memberikan materi pencerahan. Semoga Allah membahas segala kebaikan Abang pada malam hari ini, Bang, ya. Ya, amin. Terima kasih. Baik, Bang. Abang, kok misalnya mau lanjut, silakan, Bang. Teman-teman, kita masuk ke sesi kedua ya, diskusi ya teman-teman. Teman-teman, apakah ada yang... Saya pamit dulu ya. Siap, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi kedua. Sebelumnya telah hadir ketua kita, Bang Kakak. Kepada Bang Kakak, dipersilakan untuk memberikan sambutan, Bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi teman-teman di Educators di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk kita bisa ikut meramaikan dan juga belajar dari luar komunitas kita. Saya ucapkan kepada Abang Fanboy dan teman-teman di sini yang sudah membawa pemateri dari luar, barangkali mungkin beliau juga saat ini sedang bertempur melawan NWO di bagian ekonomi, yang juga kita harus belajar dari mereka bahwasanya ada beberapa tempat atau sisi-sisi, entah itu dari ekonomi, pendidikan, yang seperti mereka lakukan saat ini di Dinar Dirham adalah mereka melawan dari sisi ekonomi. Saya harapkan memang teman-teman mengerti bahwasanya perlawanan antara elit global kita dengan ekonomi ini juga sangat berarti ya. Bahkan ini menjadi salah satu gerakan yang paling sederhana, yaitu menukarkan uang kertas kita kepada dinar atau kepada emas, yang dimana ini menjadi fitrah manusia bahwasanya semua seluruh manusia itu bersepakat bahwasanya emas itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi setiap manusia. Jadi walaupun kita menjadi korban perang atau suatu saat nanti ada kekacauan atau kebakaran, semua orang itu akan mencari emas, walaupun bentukannya atau sisi-sisi koinnya itu berbeda gambarnya. Tetapi kalau sudah namanya emas, itu menjadi fitrah kita. Ya, semoga ini menjadi satu hal yang sangat berarti bagi kita, bahwasanya nanti ada pemateri-pemateri lain yang mungkin kita bisa mengambil dari sisi pendidikannya. Tapi saat ini kita ke dalam ekonomi dulu. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir malam ini. Barangkali saya tidak terlalu banyak untuk mengambil sisi ini, karena kita juga harus merangkum juga dari 4 pertemuan sebelumnya. Ini saya juga sedang merangkum lagi kembali agar nanti kita bisa menjadikan ini sebuah postingan juga, atau mungkin jadi artikel. Insya Allah ini juga sedang saya proses. Ya, barangkali itu aja dulu Bang Fanboy. Terima kasih. Baik, Pak Ketua. Teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan masukan sebelum saya persilakan Bang Irwin di berbicara? Karena kalau sudah Bang Irwin di berbicara agak sulit dihentikan, teman-teman. Apakah teman-teman ada yang ingin memberikan masukan, teman-teman, atau materi? Saya persilakan. Izin Bang Fanboy. Siap. Ini mohon maaf sekali lagi buat semua, siapa tahu ada yang mendapat info dari pemateri kita tadi terkait gramasi atau gramnya. Saya benar penasaran berapa gramkah satu dinar gitu versi Abang Adam tadi. Mungkin sempat disampaikan di awal, saya sempat miss, tidak mendapat infonya gitu. Siapa tahu di sini ada yang mendengarkan, menyimak. Jadi satu dinar ini berapa gram gitu? Silakan dibuka di topik dinar dirham ya Bang ya. Di sistem keuangan Dajjal tuh ada yang memberikan frequently asked question ya. Jadi di situ ada tulisan beberapa itu. Di sini satu miss call tuh 4,25 gram ya Bang ya. Di situ yang disepakati pengurus dinar dirham di Indonesia Bang. Begitu. Oke. Jadi ada dibuka di situ ya Bang ya. Ada FNQ-nya Bang, beberapa FNQ tentang dinar dirham. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, jadi ada FNQ-nya. Teman-teman boleh dibaca lagi tuh ya. Baik, okay, Bang. Okay. Baik, ada lagi Bang? Ada lagi teman-teman yang ingin memberikan tambahan atau diskusi atau tanggapan mengenai pemateri-materi kita kali ini? Apakah terlalu offset kah mungkin? Sebenarnya sih nggak offset sih, karena ya di video Boss Darling juga sangat dibahas hal-hal seperti ini ya teman-teman. Biar ya M1, M2 yang dibilang sama abang tadi ya, nggak asing di kuping kita ya. Kalau teman-teman yang apa, tapi kalau teman-teman yang nggak lupa-lupa ingat, silakan ditonton lagi video Boss Darling ya teman-teman. Ada yang mau di ya ganti aja Bang, satu-satu ya Bang FRZ dulu ya. Oke, terima kasih Bang. Ini ternyata yang disampaikan, ternyata baru tahu ternyata barter itu antara barang dan barang, ternyata barter itu antara barang dan seperti emas itu tadi ya. Tapi kalau misalnya seperti itu, kalau kembali ke dinar dirham, bisa dibilang nggak berarti kalau udah terjadi itu nggak ada lagi antara si kaya dan si miskin ya, semuanya rata berarti. Benar nggak sih Bang, kira-kira gitu Bang? Sebenarnya nggak juga Bang, tetap aja juga ada orang kaya dan orang miskin ya Bang ya, karena rezekinya masing-masing ya Bang ya, konsep rezekinya masing-masing. Cuman balik lagi, ada konsep keadilan di mana ketika seseorang itu mendapat bekerja keras, itu dibayar dengan sesuatu yang bernilai. Contohnya misalnya kita, gaji kita adalah 2 juta contohnya, itu nilainya makin turun Bang, nilainya 2 juta. Kita kerja 5 tahun gaji kita 2 juta, Beda cerita kalau misalnya kita dibayar dengan mungkin dibayar dengan 10 dinar mungkin. 10 dinar kebanyakan ya. 34 juta ya. Dibayar dengan mungkin 2 dinar lah contohnya. 8 juta itu 5 tahun kita kerja, 10 tahun kita kerja, gaji kita nggak naik-naik pun nggak masalah ya Bang ya. Jadi itu tadi karena by system membuat orang miskin sehingga kita semakin terpuruk. Bukan nggak ada orang miskin teman-teman. Karena saya pernah mendengar hadis teman-teman, entah hadis atau apa, nggak tahu ke referensinya mungkin. Ketika mungkin Imam Mahdi sudah turun, bumi damai, Nabi Isa sudah turun. Ketika ada orang yang ingin memberikan zakat kepada orang paling miskin di negara tersebut, orang miskinnya dan zakatnya itu adalah 2 kantong emas, teman-teman. Jadi itu adalah orang yang divonis miskin ya. Saat itu dia ingin memberikan zakat, lalu orang miskin itu berkata, bagaimana aku bisa menerima emas yang 2 kantong ini, sementara yang Anda bawa itu di belakang masih ada 10 biji lagi, seperti itu. Saking makmurnya orang di situ, di mana orang miskin saat itu sekaya itu teman-teman, yang diponis miskin. Karena mau gimana pun zakat tetap ditunaikan, berarti tetap harus dicari orang miskin di zaman itu ya, karena saking gak ada orang kaya. Begitu teman-teman. Jadi bukan enggak, jadi ya mungkin bisa perbedaan ya, kesenjangan ya, mungkin agak bisa margin kesenjangan tuh mungkin agak bisa dibatasi mungkin dengan sistem dinar dirham itu teman-teman. Semoga Allah berkenan kita bisa dengan mudah mulai sedikit demi sedikit menjauh ya dari perbudakan sistem keuangan yang sangat menyengsarakan kita secara makro ya teman-teman. Ada lagi yang ingin ditambahkan Bang Lilin kecil sepertinya? Silakan. Siap-siap. Ini saya melihat dari sudut pandang yang sedikit sedikit berbeda mengenai sistem apa ya? Mungkin kalau boleh saya katakan ya, misal orang zaman dahulu ya, ketika sistem pembayaran itu menggunakan dinar dan dirham, itu mungkin mereka nggak akan kepikiran sama sekali mungkin ya. Kalau besok 500 tahun lagi ya, 200 tahun kemudian itu sistem pembayaran itu nggak lagi memakai dinar dan dirham, menggunakan uang kertas seperti pada saat ini ya. Ya sama seperti zaman sekarang, ketika kita membahas mengenai dinar dan dirham itu, kalau kita membuat persentase ya, berapa persen mungkin kita bisa kembali lagi memakai sistem pembayaran dinar dan dirham kan ya, seperti itu mungkin ya. Sama dengan konsep dari flat earth ya, yang sering kita bahas di kopdar kita sama Bang Panboy, Bang Irwin dia ya. Kalau saya simpulkan, memang dari zaman dahulu ada sebuah pergerakan yang memang sudah terencana ya, dengan konsep untuk menjauhkan kita, menjauhkan manusia dari konsep ketuhanan. Mungkin dari segi ekonomi, yaitu tidak lagi menggunakan dinar dan dirham, dari konsep flat earth ya, tentang bentuk bumi, dan yang semuanya mengerucut kepada anti ketuhanan ya. Seperti fenomena yang terjadi ya di Salatiga ya, itu banyak muncul fenomena-fenomena menjadi ateisme ya. Itu ya ada sebuah pergerakan ya, memang dari zaman dahulu ya, yang memang sudah tercatat di dalam Al-Qur'an ya, tentang sumpah dari iblis ya, untuk menjadikan manusia itu menjauh dari konsep ketuhanannya. Ya, mungkin itu ya dari segi pandang saya ya. Nah, terima kasih Bang. Baik. Teman-teman ada lagi yang ingin disampaikan atau dikomentari mengenai kegiatan kita pada malam hari ini? Jadi ya, ada nggak teman-teman ya yang ingin ditambahkan? Karena memang ya ekonomi itu memang salah satu bentuk apa ya? Seperti tulisan saya di awal grup ya, memang ekonomi itu memang berpengaruh pada keimanan seseorang, di mana semakin miskin seseorang semakin mudah tergadai iman. Bisa disuruh apa aja, bisa disuruh untuk berbuat jahat, untuk melakukan maksiat dan lain sebagainya. Dan dengan adanya pekerjaan yang membebani dia setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dia, membuat dia mungkin lupa kepada sang pencipta. Jadi ekonomi ini sangat urgen, teman-teman. Jadi memang Nabi menurut kita memang untuk tidak jadi orang miskin, teman-teman. Menunjuk kita supaya kita nih jadi orang kaya raya semua, teman-teman. Supaya kita kuat keimanan kita, semakin kaya kita, semakin mapan kita, semakin makmur kita, semakin baguslah kadar keimanan kita, teman-teman. Baik, teman-teman. Menambahkan, Bang Boy. Baik, Bang Andika, silakan. Iya, menurut saya itu pembahasan hari ini sangat-sangat menarik ya. Memang kalau misalkan berbicara mengenai ekonomi, itu sebenarnya semua orang bisa memahami. Karena dari sisi bahasa yang digunakan pun sehari-hari. Jadi mungkin menurut saya sih model-model seperti ini, Bang, itu bisa ditambahkan lagi. Karena ketika kita membahas mengenai sains gitu ya, saya sendiri pun sangat sulit untuk memahami dari bahasa-bahasa yang notabene dulu mungkin IPA-nya nggak begitu konsentrasi mungkin ya, jadi nggak begitu ini. Tapi begitu masalah keuangan ini benar-benar sehari-hari gitu loh. Menurut saya sih sebenarnya kita menjaring kalau misalkan flat earth itu mungkin dari hal-hal yang seperti ini dulu bisa juga. Karena ketika kita berdebat mengenai sains itu harus yang benar-benar kompeten gitu loh. Sementara sains sendiri itu kalau misalkan dari konsep GE, mereka sudah diajarkan, ya kita ya, saya juga, semuanya kan berawal dari GE ya. Karena kita dari kecil sudah benar-benar pemahamannya seperti itu. Nah sementara dari flat earth kan nggak ada acuan nih. Jadi seolah-olah apa dasarmu ya, kita acuannya dari praktek kita sendiri, melihat fenomena alam dan sekitarnya. Namun ketika sistem ekonomi ini sangat mudah sekali untuk menyadarkan, apalagi masalah uang gitu ya, yang kita tahu bahwasanya uang kertas saat ini, seperti yang saya sudah pernah dulu sampaikan, bahwasanya kertas ini kalau misalkan uang 100.000 disobek jadi dua sudah nggak berharga. Tapi ketika itu emas dipecah jadi dua, orang mau menerima. Bahkan ketika itu gula pasir yang tercecer, itu masih manis rasanya, nggak berubah. Tapi ketika kita mati-matian mencari uang ya, setiap hari kita mati-matian demi mencari uang untuk ditukar barang lainnya, namun ketika uang tersebut disobek, itu jadi nggak berarti gitu loh. Ini sebenarnya berharga nggak sih? Nah ini yang mungkin sebenarnya sihir yang paling nyata gitu ya. Tapi orang mengakuinya gitu loh. Jadi menurut saya masuk banget sih pembahasan ini. Jadi mungkin malah lebih kurang-kurang ada lagi nih, ini baru tahap pertama nih. Jadi harus ada keberlanjutannya sebenarnya. Tapi karena kan ya pematerinya kan dari luar, jadi kan nggak bisa concern di kita ya. Jadi kita juga harus mencari sendiri-sendiri. Jadi itu sih menurut saya, Bang Fanboy. Jadi kedepannya mungkin menghadirkan materi ekonomi ini lebih menarik sih. Jadi semua bisa bertanya atau berkontribusi. Terima kasih. Baik, Bang Andika, luar biasa. Teman-teman, ini ada bertanya nih, Bang Pizza 17 ini. Kenapa dirham kesultanan ini kok nyetak custom nitip di perusahaan Antam dijual dengan harga mahal? Balik lagi ya teman-teman, sepengetahuan saya dinar dirham ini, saya ini dengar dari pengurus Wakala Medan ya, kita ini harus berbaiat kepada kesultanan. Jadi karena posisi saya di Medan, saya harus berbaiat kepada Kesultanan Tikwan Raya Siregar, itu di bagian Sumatera, teman-teman. Jadi katanya beliau, ketika seorang muslim hidup tanpa berbaiat kepada pemimpin, maka dia akan mati gimana gitu, saya pun lupa. Seperti itu. Jadi kesultanan itu membuat dinar itu sendiri, mencetak dinar itu sendiri. Jadi ada apa ya, hubungan apa ya, rasa spiritual lah jadinya, kepercayaan, menaruhkan kepercayaan kita kepada dia gitu, bahwa ini memang barangnya. Sementara antam itu bukan otoritas, teman-teman, seperti yang dibilang abang tadi. Dan antam ini adalah perusahaan ya, bisnis ya. Jadi dia, saya udah pernah lihat barangnya, barang antam ya, mereka menamakannya itu dinar, dan berbeda, teman-teman, berbeda dengan dinar yang dicetak sama kesultanan. Dan kesultanan ini sepertinya satu circle, teman-teman. Ada beberapa kesultanan, teman-teman, ya. Saya lupa, ada Sumatera Selatan, terus ada yang di Jawa, sama kalau yang di Jawa yang megang Pak Amir Zain Saidi ya, teman-teman. Jadi seperti itu, seperti kita mempercayakan gitu, mempercayakan diri kita kepada Amir-Amir ini, teman-teman. Jadi ya, memang perusahaan antam ini ya bisnis ya, teman-teman. Mereka ya suka-suka aja ngasih nama dinar. Mungkin pegadaian mengeluarkan emas ya, bisa-bisa aja mereka namakannya dinar ya, teman-teman. Balik lagi kepercayaan kita masing-masing, mau kita percaya dengan dinar itu atau enggak, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Terus yang kedua, kenapa dirham tidak dicetak oleh putra daerah, pengrajin lokal, atau kepercayaan sultan sendiri? Memang harus mencetak itu karena memang otoritasnya tidak ada. Jadi memang saat ini yang ada dulu ya. Karena kata abang itu tadi kan, kondisi ideal itu harus otoritas ya, teman-teman. Jadi karena otoritasnya juga nggak ada ya, teman-teman. Jadi memang dibuat sendiri dulu. Jadi seperti paguyuban juga jadinya, teman-teman. Jadi ya, orang yang membaiat diri lah istilahnya, dan kita memang percaya, kita menaruhkan apa kita, harapan kita dengan beliau, dengan beliau mencetak emasnya, kita ikuti. Mau kita ikuti atau tidak gitu, itu ya urusan kita, teman-teman. Jadi begitu. Jadi mereka mencetak dan kita mempercayai mereka. Jadi lebih ke apa ya, rasa saling percaya aja, teman-teman, jatuhnya. Terus kenapa tidak ada dana subsidi Baitul Mal? Itu balik lagi, teman-teman, ya. Butuhnya apa ya, persatuan umat ya, teman-teman. Mungkin ada infaknya atau gimana. Karena ini ya gerakan solo ya, teman-teman. Nggak ada yang mendukung, bahkan digembosi, teman-teman. Jadi ya agak-agak gimana. Jadi ya berharap semakin luas dakwah dinar dirham ini, maka semakin semakin kuat dan semakin banyak yang terlibat di dalam dinar dirham itu sendiri. Teman-teman, jika tidak ada lagi yang ingin memberikan pendapat, boleh kita persilakan Bang Irwin Dibakti untuk memberikan tanggapannya. Bang Irwin, apakah masih tersedia? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Bang. Jadi, ya, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi. Saya kangen juga dengan pertemuan ini. Suara saya jelas ya? Jelas, Bang, jelas. Cek. Jelas. Oke, saya lanjut juga. Jadi, mohon maaf, saya tidak beralih dari topik kita. Saya tetap membahas persoalan ekonomi. Tetapi ada beberapa poin-poin yang saya sampaikan terlebih dahulu supaya teman-teman paham mengapa saya harus menyampaikan ini. Yang pertama, karena kita ini adalah komunitas Flatter. Satu pemahaman saya, komunitas Flatter itu adalah komunitas yang tidak bisa terdikte, termakan doktrin, lebih menggunakan rasionalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lebih penting lagi. Saya harus mengatakan ini karena berpegang pada prinsip kulil haqqa walau kana murra. Katakan kebenaran meskipun pahit. Yang ketiga, kenapa saya harus sampaikan? Karena dari beberapa pemerhati dinar dirham yang saya amati, ini dari sudut pandang saya loh. Kalau keliru, tolong diluruskan sebentar. Itu kebanyakan menggunakan referensi dari bukunya Syekh Imran Husain yang berjudul Pengharaman Riba di dalam Al-Quran. Kurang lebih judulnya seperti itu. Sayangnya, sayang seribu sayang. Karena ada bahagian yang tidak terlalu diterangkan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Imran Husain. Ya, saya mulai pembahasannya. Jadi sebelum membahas persoalan dinar dirham, yang paling perlu dipahami teman-teman adalah dua prinsip dasar ekonomi dulu. Yang pertama currency, yang kedua mata uang. Kita harus bisa bedakan antara yang mana yang kita pahami sebagai mata uang, yang mana yang kita pahami sebagai currency. Kita ambil definisi masing-masing. Mata uang adalah sesuatu yang disepakati sebagai alat tukar menukar yang sah berdasar otoritas yang definitif. Dalam hal ini tentu pemerintah, presiden, yang menentukan kita pakai mata uang apa. Sementara currency, currency adalah sebuah objek yang disepakati menjadi dasar menentukan value objek-objek yang lain. Bisa dipaham ya? Nah, berdasar fakta sejarah, emas dan perak di era Utsmaniyah itu pernah terjadi inflasi seperti yang dijelaskan oleh Abang Kamaruddin tadi. Itu pernah terjadi inflasi disebabkan karena para petinggi negara yang mengurusi bidang pembuatan pencetakan dinar dirham pada masa itu mulai mengurangi sedikit demi sedikit kadar emasnya. Terjadi inflasi. Jadi inflasi bukan cuma terjadi di abad modern, di abad di era kekhalifahan pun pernah terjadi dikarenakan para petinggi negara mengurangi kadar emasnya. Artinya apa? Berdasar fakta sejarah ini, dinar dirham masih bisa menjerumuskan sebuah negara pada kondisi inflasi. Itulah sebabnya, mohon maaf ini mungkin agak mengejutkan. Itulah sebabnya Al-Quran tidak menetapkan emas sebagai landasan currency untuk menentukan nilai. Saya terangkan lebih jauh. Jadi berdasar pada satu surah yang sama dan ada dua ayat di situ yang dijelaskan oleh Bang pemateri kita tadi. Sebenarnya ayat ini terang menerangkan bagaimana pondasi ekonomi sebuah negara dibangun dan bagaimana fungsi emas dibandingkan dengan fungsi objek yang dijadikan sebagai standar currency yang seharusnya diisyaratkan oleh agama. Karena disitulah munculnya keadilan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita coba hayati, jangan terlalu ribet dulu nak, ayah lagi menerangkan. Nah, ketika kita membaca surat Al-Kahfi dalam kisah pemuda-pemuda gua, saat mereka terbangun, mereka lapar. Kemudian berdiskusi, salah seorang dari mereka pergi membeli makanan. Nah, ayat ini ingin mengisyaratkan pada kita, jadikanlah makanan pokok sebagai standar currency bernegara. Jadikan emas sebagai alat untuk menyimpan nilai jangka panjang. Ayat ini ingin menerangkan seperti itu. Sayangnya kadang kita terpenjara kalau bahasa-bahasa itu digunakan dengan apa, menisbatkan kepada pendapat ulama. Berapa, saya cuma mau mengingatkan teman-teman, berapa banyak orang yang tertipu dengan Patreon kemarin, tempo hari. Dikarenakan Patreon hadir bertopeng infak dan sedekah. Kekhawatiran saya bahwa teman-teman terjebak dalam paradigma berpikir pendapat ulama, pendapat hadis, sehingga bisnis penjual, bisnis jual beli emas yang dikemas dalam bentuk dinar dirham ini, kita terjebak, kita ini flat earth. Jangan terjebak dengan itu kawan-kawan. Makanya saya harus menerangkan ini. Ayat ini dalam tinjauan saya dan dalam tinjauan Syekh Imran Husain menerangkan bahwa jadikanlah, tapi ini menjadi domain pemerintah negara. Jadikanlah makanan pokok sebagai standar currency. Saya berikan contoh yang paling mudah dipahami. Sekiranya satu liter beras distandarkan pada sebuah nilai mata uang, kita tidak usah sebut rupiah atau yen atau apa. Anggaplah kita asumsikan seperti ini. Sebuah nilai mata uang, kertas berwarna biru misalnya, disepakati sama dengan 1 liter beras dengan nilai yang tetap. Ayat-ayat tadi mengatakan bahwa uang yang kamu gunakan 300 tahun yang lalu, ketika kamu terbangun 300 tahun yang akan datang, tetap bisa membeli makanan pokok yang sama dengan 300 tahun yang lalu. Background currency yang diisyaratkan oleh ayat ini adalah makanan pokok. Dengan mengambil langkah yang diisyaratkan oleh agama ini, tidak akan terjadi perbedaan sirkulasi rezeki atau perbedaan ekonomi yang mencolok antar negara. Negara yang bukan penghasil emas akan bisa mempunyai kedaulatan ekonomi sendiri dikarenakan mereka menstandarkannya pada makanan pokok di daerah itu. Nah, dari standarisasi makanan pokok sebagai currency ini, barulah kita mengambil parameter lain yang juga disyaratkan oleh agama untuk penyimpanan, yaitu emas. Jadi contohnya seperti ini. Satu lembar uang berwarna biru sebanding senilai dengan ketentuan yang tetap dengan 1 liter beras. Satu ekor kambing sama dengan 100 liter beras. Ini contoh saja. Kemudian 1 gram emas seharusnya senilai dengan katakanlah 150 liter beras. Karena beras menjadi makanan pokok di negara kita. Semestinya negara yang ingin mempunyai kedaulatan ekonomi menggunakan apa yang diisyaratkan oleh agama. Jadi saya tidak mengecilkan arti emas ya, mohon maaf. Saya juga menabung emas untuk anak-anak saya. Setiap ulang tahunnya mereka kalau saya ada rezeki, ya saya beli 1 gram atau 2 gram. Mungkin bisa mereka gunakan nanti 20 tahun ke depan kalau mereka mau merit ya. Sudah ada tabungannya. Tetapi saya hanya ingin menasihati teman-teman bahwa kita ini jangan sampai, mudah-mudahan tidak seperti itu. Seperti halnya tadi saya mengingatkan tentang paytrend tempo hari, bahwa begitu banyaknya masyarakat kita yang tertipu dengan paytrend karena muncul, hadir dengan iming-iming, dengan simbol-simbol yang kita yakin bahwa ini adalah infak, ini adalah sedekah. Saya cuma punya kekhawatiran bahwa kemunculan bisnis-bisnis jual-beli emas yang dikemas dalam bentuk dinar dirham ini, jadi minimal harapan saya lebih telitilah persoalan itu teman-teman sebelum menentukan di mana kita mau mengambil dinar atau dirham. Jadi sekali lagi saya tidak menyalahkan persoalan dinar dirham, tetapi sepemahaman saya berdasar pada ayat tadi, Tuhan tidak mensyaratkan emas atau perak sebagai standar currency dalam bernegara, dalam bermasyarakat. Tuhan mensyaratkan makanan pokok untuk menjadi standar currency. Nah, standar currency inilah yang menjadi penentu nilai emas untuk simpanan jangka panjang. Seperti yang disyaratkan pada suratul kahfi mengenai tabungan yang disiapkan oleh seorang oleh orang tua untuk anaknya di kemudian hari dalam kisah Khidir dan Musa. Itu sangat terang mengisyaratkan bahwa gunakanlah emas untuk investasi jangka panjangmu. Jangan menabung, jangan bawa ke bank. Simpan sendiri dalam bentuk fisik yang tidak lekang oleh waktu, yang tidak hancur oleh tanah. Itu diisyaratkan seperti itu. Tetapi pada ayat sebelumnya, ketika pemuda Al-Kahfi itu terbangun, Tuhan mensyaratkan. Dan ini bukan, mohon maaf sekali, ini bukan menjadi domain kita dalam mengatur ini. Kalau kita ingin berperan masuk ke dalam kebijakan ekonomi negara, alangkah baiknya kita bertindak seperti Bang Kaka atau Bapak Presiden kita. Coba masuk ke politik, berusaha masuk ke dalam struktur pemerintahan dan merubah itu. Karena memang itu menjadi domain pemerintah untuk menentukan satu standar currency yang syar'i, yang sesuai dengan anjuran agama. Kita sebagai masyarakat paling jauh yang mampu kita lakukan hari ini adalah itu yang saya sampaikan tadi, bahwa Tuhan mengisyaratkan bahwa simpanlah hartamu dalam bentuk emas atau perak yang tidak hancur oleh waktu, tetapi Tuhan tidak mensyaratkan itu sebagai standar currency. Jadi saya relatif sepakat dengan apa yang dipertanyakan tadi oleh Bang Atta ya, Atta Atmojoyo, bahwa kalau ternyata pada masa dinasti Utsmaniyah pemerintah tetap bisa mengurangi nilainya, ya itu benar, itu adalah sejarah. Nah, bagaimana supaya itu tidak terjadi? Kita kembali pada apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Gunakan makanan pokok sebagai standar currency. Dalam kondisi apapun, kondisi kita dalam bernegara, mau terjadi perang, di negara manapun kita, ketika makanan pokok yang kita jadikan sebagai standar currency, yakin dan percaya kita akan berada dalam kondisi kedaulatan ekonomi yang tidak terdikte baik oleh PBB. Mengapa negara bisa terdikte oleh kebijakan PBB melalui perjanjian Bretton Woods tempo hari yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi? Ya karena pada masa itu kita menjadikan emas. Sehingga mereka bisa membuat aturan-aturan tertulis di mana negara terpenjara oleh aturan itu. Bahwa negara harus, negara yang terikut dalam organisasi PBB dan organisasi keuangan dunia lainnya harus menyerahkan 25% dari cadangan emasnya. Kemudian harus menggunakan dolar sebagai standar currency negaranya yang dibuat dalam bentuk utang. Tapi coba ketika negara menggunakan makanan pokok sebagai acuan dasar menentukan currency, kemandirian ekonomi, kedaulatan ekonomi suatu negara itu pasti. Ya mungkin seperti itu, kita masuk lagi sesi diskusi karena saya yakin banyak yang mau bertanya karena saya tiba-tiba berbicara agak berbeda dengan pemateri kita tadi. Ya mungkin seperti itu, kita masuk ke diskusi teman-teman. Assalamualaikum. Baik, Bang Irwindin. Bahaya kali Bang Irwindin ya. Untung udah cabut apa kita pemateri kita. Ya, makanya bang, saya tadi tidak mau bertanya sama sekali karena saya pikir pasti bersin-bersin kalau saya sampaikan ini. Iya, saya menghargai orang. Bertanya dari tadi. Tidak, saya menghargai orang, Bang. Iya, itulah. Teman-teman, ada yang mau ditanggapi dari pernyataan Bang Irwindin supaya kita bisa hidup diskusi kita pada hari ini? Apakah ada yang ingin ditanggapi, teman-teman? Kalau gitu saya aja lah yang menanggapi. Oh, ada Bang Firza. Silakan Bang Firza. Bang Irwindi. Aduh, saya ini bingung juga gimana nanyanya. Tapi kalau tadi dibilang sama Bang Adam, kalau kan dibilang sama Bang Adam, bahwa penentuan nilai dinar dirham itu sudah ada pada masanya Nabi Adam. Karena pada masa Nabi Adam kan hidup 1000 tahun. Dan setelah beranak pinak kan jadi banyak. Makanya lah tadi diterangkan kalau nggak salah gitu ya. Nah cuman kan kalau abang jelaskan, acuan sebenarnya itu ya dari bahan pokok yang kita konsumsi. Jadi ya bingung sih bang, kayak apa sih? Saya terangkan. Ya, saya paham kenapa bingung. Ya karena kita tidak menyampaikan informasi secara lengkap. Mohon maaf sekali. Saya terangkan dulu. Di era baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 6 mata uang yang digunakan. Emas perak atau dinar dirham. Kemudian kurma dan garam. Gandum dan tepung. Keenam mata uang ini disandarkan pada makanan pokok. Satu currency. Jadi makanya di awal saya menyampaikan kita harus paham dulu yang mana yang disebut mata uang, yang mana yang disebut currency. Mata uang adalah apa yang kita sepakati secara legitimatif ditentukan oleh pemerintah yang bersifat otoritatif sebagai alat tukar. Itu mata uang. Sementara currency adalah satu standar, satu objek yang disepakati menjadi standar menentukan value objek-objek lain. Saya sebenarnya pernah menjelaskan ini. Katakanlah beras. Seorang tukang cukur misalnya mau membeli bakso. Di saat tidak ada uang, maka seharusnya nilai yang distandarkan adalah pada makanan pokok. Kalau harga satu mangkok bakso sama dengan 0,5 liter beras, harga sekali bercukur sama dengan 1 liter beras, berarti dia harus menjual 2 mangkok bakso untuk bisa bercukur, untuk bisa membawa anaknya bercukur. Untuk memudahkan ini, disepakatilah mata uang. Entah itu dinar, dirham, tetapi sekali lagi, pada masa Nabi, 6 mata uang yang disepakati, semuanya 4 diantaranya dalam bentuk komoditi, 2 diantaranya dalam bentuk logam mulia yang diberi nama dinar dan dirham. Gitu. Nah, itulah kenapa saya pernah menyampaikan bahwa riba yang paling tinggi atau jantungnya riba, yaitu berdasar pada hadis Nabi ketika Bilal datang kepada beliau membawa kurma dengan kualitas terbaik. Saat itu baginda Nabi bertanya, wah luar biasa, dari mana kau dapat ini? Dia bilang, Bilal mengatakan, aku sungguh ya Rasulullah, aku baru saja menukarkan 2 kantung kurma dengan kualitas rendah dengan 1 kantung kurma kualitas terbaik untukmu ya Rasulullah. Rasul tiba-tiba mengatakan bahwa sungguh inilah jantungnya riba. Nah, ini salah satu hadis yang lama saya pikirkan maksudnya apa. Nanti saya menemukan penjelasan yang lengkap. Saya memahami bahwa Nabi ketika itu tidak berbicara tentang kurma sebagai buah-buahan. Ketika itu Nabi sedang berbicara kurma sebagai alat tukar, bukan currency, alat tukar. Nah, riba terbesar adalah menakar atau menilai alat tukar yang sama secara substansi, kurma dengan kurma, tetapi yang satu dianggap lebih, yang satu dianggap lebih rendah dari yang satunya. Inilah yang terjadi hari ini. Peradaban riba yang paling besar, yaitu uang dalam bentuk lembaran, tetapi dia bernama rupiah. Ketika dipertukarkan dengan uang berbentuk lembaran, dia bernama dolar, nilainya tidak sebanding. Sistem kita berada dalam sistem riba yang paling besar, karena persoalannya mata uang. Saya sekali lagi teman-teman harus pahami, saya tidak mengecilkan persoalan dinar dirham. Dinar dirham adalah mata uang yang digunakan di era Rasulullah sampai era Utsmaniyah. Tetapi untuk berbicara currency, kalau kita mau mengeluarkan peradaban ini dari peradaban riba, currency-nya harus jelas. Nah, yang punya otoritatif untuk mengambil langkah untuk merubah sistem itu ya jelas harus negara. Negara yang menentukan bahwa kita harus beralih dari menggunakan dolar sebagai standar currency hari ini, kembali ke 1 standar currency yang terbaik untuk negara ini. Ya, dalam hal ini Al-Quran mengisyaratkan makanan. Kalau teman-teman bertanya dari mana makanan itu tadi yang saya maksud. Ayat itu mengisyaratkan kepada kita. Ketika pemuda Al-Kahfi itu terbangun, dia pergi membeli makanan. Ayat ini mau menyampaikan bahwa gunakanlah uang yang ketika kau menyimpannya 300 tahun yang lalu, kau bisa membeli makanan yang sama 300 tahun yang akan datang. Mengapa yang disampaikan ayat itu makanan? Karena ayat ini ingin mensyaratkan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, yaitu menjadikan makanan sebagai standar currency. Saya hanya tidak paham apakah pada masa Rasulullah kurma atau gandum yang dia jadikan standar currency. Tetapi kalau kita mencermati banyak hadis-hadis lain, bagaimana Umar membawa gandum, saya lebih setuju bahwa pada masa itu gandum yang dijadikan sebagai standar currency, bagaimana zakat yang menggunakan tangan kan empat mut, itu kan mengisyaratkan saat itu digunakan. Nah, yang kedua, saya lupa sampaikan tadi, yang kedua, ketika emas yang kita gunakan sebagai standarisasi, bisa jadi ada orang-orang kaya yang mengatakan, wah saya tidak wajib bayar zakat dong. Kalau memang harus emas, kekayaan saya bisa jadikan bukan emas dulu. Padahal persoalan zakat kan tidak diisyaratkan dengan emas. Tetapi nilainya yang distandarkan dengan emas. Jika kamu mempunyai kekayaan yang sampai nisabnya, sampai waktunya, yaitu periode 1 tahun tersimpan, senilai 96 gram emas. Perhatikan, senilai 96 gram emas. Jadi katakanlah di Indonesia ini kita punya uang tersimpan 100 juta. Lebaran tahun ini mulai saya simpan 100 juta tidak pernah terpakai sampai lebaran tahun depan. Kita renung-renungkan, senilai enggak ya dengan 1,96 gram emas? Kalau senilai, keluarkan zakatnya 2,5%. Jadi jangan berpatokan pada emasnya, tetapi pada nilai emasnya, pada value-nya. Ya, itu tambahan mungkin. Mungkin ada yang mau tanggapi lagi. Izin ini Bang Irwin, izin menanggapi karena saya pernah dengar apa hadis sahih, tapi saya belum memastikan pastinya gitu ya, sahih enggaknya, dan saya juga lupa sumbernya. Tapi ini sering-sering diulang-ulang gitu. Bunyinya saya pastinya saya lupa, tapi kurang lebih bahasanya tidak ada yang apa, tidak ada yang berharga di antara kalian di akhir zaman nanti kecuali dinar emas dan dirham perak. Itu ada hadis begitu tuh. Bang Isin, gimana jadi kita artinya menyikapi hadis tersebut dengan yang barusan Bang Irwin jelaskan gitu mungkin, Bang. Ya, terima kasih. Jadi tidak ada yang salah dengan hadis itu. Kalau ada yang salah, maka pemaknaan kita terkait hadis itu yang mungkin salah. Di akhir zaman nanti, dikarenakan sistem ekonomi terbangun dengan sistem ekonomi riba, sistem ekonomi uang kartal, uang kertas, maka hadis itu benar-benar mutlak kebenarannya, bahwa bukan saja emas dan perak bisa menjadi alat pelindung kita dari kezaliman penguasa hari ini ketika kita menyimpannya untuk jangka panjang. Kita menggunakannya untuk berpindah wilayah pun, emas dan perak pasti kita rasakan manfaatnya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan begini, bahwa emas dan perak tidak bisa, tidak tepat jika dijadikan sebagai standar currency sebuah negara. Karena berawal dari emas dan perak inilah yang menjadi standar currency sebuah negara, sehingga masih bisa disalahkan, dikelola secara keliru oleh elit global tentunya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika negara menyadari bahwa sesungguhnya yang disyaratkan oleh agama adalah menggunakan makanan pokok dalam negara itu sendiri sebagai standar currency, bukan mata uang ya, ini yang harus teman-teman pahami. Karena jangan sampai terpeleset mengatakan apa yang saya sampaikan ini menyalahi. Karena ketidakpahaman teman-teman tentang apa itu mata uang dan apa itu currency. Jadi yang baik perak maupun emas, dinar ataupun dirham, itu adalah mata uang yang berlaku dari masa ke masa sampai dengan era Utsmaniyah. Tetapi standar currency yang digunakan pada masa Nabi itu menggunakan makanan pokok yang mereka yang ada di Jazirah Arab pada masa itu. Itu menjadi acuan juga terhadap zakat fitrah gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita menjadikan makanan pokok sebagai standar currency, kita membuat sebuah mata uang. Katakanlah dirham. Nah, dirham ini mengacu pada nilai makanan pokok. Satu dirham, sekian gandum, sekian sa gandum misalnya. Dari gandum ini, kemudian semua value-value benda lain mengikut ke sana. Dinar mengikut ke gandum, tetapi dinar dan dirhamnya tetap berfungsi sebagai mata uang. Currency-nya yang tunggal pada makanan pokok, seperti itu ya. Izin ini lagi Bang Irwin, izin lagi karena kita berdiskusi ya. Menurut saya, mungkin pandangan saya, bila emas saja bisa disalahgunakan gitu ya oleh elit global gitu, saya pikir makanan pokok bahkan bisa lebih parah lagi gitu. Karena kenapa saya bicara begitu? Kita bicara emas dan perak ini seluruh dunia paham barangnya apa, zatnya apa, seperti apa, dan jelas gitu intrinsiknya itu zatnya itu apa. Emas itu jelas, bahkan bisa kita kadarkan mulai dari 24 karat atau 100%, 90%, 80% gitu. Tapi kalau kita bicara bahan pokok, ini bahkan tidak perlu kita bicara bangsa atau negara ya, bahkan di satu bangsa saja itu bisa kita ubah bahan pokoknya. Karena setahu saya, atau pernah saya pernah dengar, Indonesia tuh bukan nasi awal mulanya sebenarnya. Nasi itu adalah produk politik pertengahan, saya tak lupa tahun berapa, yang dipaksakan menjadi bahan pokok nasi. Gitu. Padahal sebelumnya kita tuh punya bahan pokok yang masing-masing punya keunggulan masing-masing lah, daerah. Mungkin di daerah timur ada sagu gitu ya atau apa, tapi ada semacam pemaksaan atau ada semacam politik yang di, sama seperti saya melihat minyak tanah yang dipaksakan menjadi gas atau bahan pokok yang dipaksakan menjadi nasi gitu ya. Di satu sisi saat kemarin sempat ramai beras naik ya, itu ada satu daerah kecil pelosok di Jawa, saya lupa lagi di Jawa mana ya, dia masih mempertahankan bahan apa makanan pokok yang dia makan itu bukan nasi. Itu daerah itu dia tidak terpengaruh sama sekali tentang gonjang-ganjingnya beras mahal yang kemarin-kemarin sempat beras mahal gitu. Itu ada satu daerah yang ya dia tidak ada masalah dengan itu karena bukan beras gitu makanan pokoknya gitu. Nah, artinya gini. Emas, perak yang zatnya saja jelas gitu itu masih bisa di apa tuh ya? Tadi bahasanya di dimanipulasi gitu atau disalahgunakan gitu. Apalagi bahan pokok yang berbeda-beda gitu dengan tanah, dengan geografi kita yang berbeda-beda, tentu kurma hanya tumbuh di satu daerah yang tropis mungkin punya bahan pokok yang berbeda gitu. Itu mungkin pendapat saya sementara ini, mungkin Bang Erwin. Siap. Jadi saya terangkan lagi ya. Jadi gini, kenapa bisa hari ini beras fluktuatif harganya? Jawabannya jelas. Karena bukan beras yang dijadikan sebagai standar currency. Sebenarnya pertanyaan abang ini terjawab sendiri dengan apa yang abang jelaskan, bahwa ada satu daerah yang dia tidak terpengaruh dengan harga beras karena makanan pokoknya berbeda. Nah, justru disitulah poinnya. Ketika negara menjadikan standar currency mata uang negara itu pada satu subjek atau pada satu objek berupa makanan pokok yang paling dominan digunakan oleh negara itu, maka dia tidak bisa diintimidasi oleh elit global. Kita kembali ke filosofi elit global. Elit global ini adalah sebuah komunitas yang berusaha mengglobalisasi segala sesuatu. Namanya juga elit global, kan? Kemudahan untuk mengglobalisasi emas itu jauh lebih mudah dibanding begitu variatifnya makanan pokok dari berbagai negara. Anggaplah di Zimbabwe. Saya tidak tahu apa makanan pokok di sana. Kita asumsikan saja ubi. Ketika di Zimbabwe menggunakan ubi sebagai standar currency keuangannya, dia tidak bisa diintimidasi oleh elit global justru. Karena ubi di sana berbeda dengan beras di Indonesia. Masing-masing negara menstandarkan currency negaranya pada makanan pokok yang paling dominan dikonsumsi oleh warganya. Sehingga setiap ada sebuah produk baru distandarkan pada nilai makanan pokok itu. Contoh, produksi laptop. Saya membuat laptop Pentium 4 misalnya. Pentium 4 misalnya. Saya menstandarkan bahwa Pentium 4 ini senilai dengan 100 liter beras. Saya membuat Core i7 ini senilai dengan 800 liter beras. Itu yang menjadi acuannya. Hari ini kan kita menstandarkan pada rupiah. Ini senilai 8 juta rupiah. Yang ini senilai dengan 14 juta rupiah. Jadi, sekali lagi, mohon dipahami. Yang saya maksud adalah standar currency. Penentuan value setiap benda distandarkan. Maka, yang menjadi currency itu nilainya tetap. 1 liter beras ya sama dengan 1 liter beras. Tidak bisa 1 liter beras menjadi sama dengan 2 liter beras. Itulah yang diisyaratkan oleh Nabi tadi dalam hadis ketika Bilal datang. Ketika kurma dijadikan sebagai standar currency, maka kurma akan menjadi nilai yang tetap sama dengan emas hari ini. Tetapi sejarah menceritakan emas bisa dirusak sistemnya oleh elit global, gitu kan? Baik, teman-teman. Kayaknya Bang Irwin di apa ya? Saya sudah mengikuti dinar diramnya nih, Bang, dari 2018-19 ya, Bang ya. Sepertinya Bang beda pemahaman mungkin dengan beberapa dari kita di sini, Bang. Salah satunya adalah dari apa namanya ya, dari segi apa ya, komoditas dan alat tukar itu sesuatu yang berbeda, Bang. Dimana seandainya komoditas itu jadikan alat tukar, di situ dinar dirham hadir, emas itu hadir sebagai penengah. Dimana ya nggak semua orang bawa emas, beras sebagai apa ya, uang mereka dipegang terus ya kemana-mana. Apabila beras, mungkin di daerah lain ada mungkin singkong. Jadi sebagai penengah di situ, menurut saya nih ya, sebagai penengah untuk sebagai alat tukar. Jadi berharga dia, ada nilainya, dan ada wujudnya. Nah, di situ hadir dia. Dan ini tidak bisa, gerakan ini tidak bisa disamakan dengan gerakan petren. Karena petren itu adalah marketplace ya, teman-teman. Sejenis marketplace di zaman old ya, teman-teman. Untuk jual pulsa, beli listrik, bayar air, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan itu memang saya mencium bau scam memang di situ, teman-teman. Sementara di sini teman-teman, ketika teman-teman menjumpai wakala, teman-teman punya uang segepok ya kan, sekian ratus juta, tidak bisa membeli dinar sebanyak-banyaknya, teman-teman. Dibatasi sama mereka. Jadi mereka lebih menekankan orang banyak punya daripada orang punya banyak. Jadi banyak orang yang bisa, dan supaya berputar itu menjadi alat tukar, teman-teman. Jadi poinnya adalah bagaimana kita mencari alternatif untuk menegakkan muamalah itu sendiri. Karena sebagian dari umat muslim ini balik lagi ke iman dan kepercayaan masing-masing ya, teman-teman. Jual beli itu harus sesuai dengan rukun-rukunnya. Jadi seperti yang saya buat di grup, kalau seandainya rukun itu tidak terpenuhi, maka jual beli menjadi batal. Ketika jual beli menjadi batal, maka jual beli menjadi haram. Nah, itu sebagian yang meyakini. Jadi ini lebih ke keimanan ya. Yang agama lain atau yang Islam sendiri boleh meyakini atau boleh tidak. Seperti itu. Jadi gerakan ini apa ya? Adalah memang seperti yang bilang Bang Kakak tadi, melawan elit gembel dari sisi ekonomi. Jadi memang kembali ke tuntunan-tuntunan agama yang udah disyariatkan dengan masing-masing mempunyai referensinya. Seperti kalau saya tidak hafal referensinya, cuman saya paham tapi tidak hafal referensinya. Seperti itu, Bang Irwin. Ya, jadi saya terangkan lagi sekali lagi ya, tidak ada yang saya sangkal, tidak ada yang saya tidak setujui dari apa yang Bang Fanboy tadi sampaikan. Saya pun melakukan itu, tetapi bukan dalam bentuk dinar dirham. Saya pun menabung dalam bentuk emas sebagai sarana penyimpanan value saya, gitu. Jadi jadikan dinar dirham atau emas perak sebagai sarana penyimpanan value jangka panjang, penyimpanan nilai jangka panjang. Bahkan kalau mampu hari ini, jadikan sebagai alat tukar, karena memang di situ peruntukannya dinar dirham ini. Yang saya terangkan tadi terkait currency, mungkin ada teman-teman yang paham ya. Terkait currency, kalau sebuah negara ingin berada dalam kedaulatan ekonomi, maka pilihlah currency, bukan alat tukar ya. Jadi mungkin Bang Fanbo yang belum terlalu paham apa yang saya maksud. Kalau negara ini berada dalam kondisi kedaulatan ekonomi, jadikan currency yang disepakati berdasar pada apa yang disampaikan oleh agama. Yang paling idealnya adalah makanan pokok. Dia tidak terdikte oleh negara lain. Dia tidak terdikte oleh dolar. Dia tidak terdikte oleh elit gembel. Persoalan mata uangnya berbeda lagi. Sekali lagi saya tidak menyangkal, saya tidak menyalahkan apa yang Bang Fandoy tadi sampaikan. Tetapi itu dalam wujud dinar dirham sebagai alat tukar dan alat untuk menyimpan value, bukan untuk menentukan value. Mungkin bisa dipaham ya? Iya, iya, iya. Sebenarnya Bang, ini seperti berdiskusi bumi bulat ya, dengan bumi datar menggunakan konsep bumi bulat. Jadi kita nggak ketemu tengahnya dari tadi nih, Bang. Yang saya sampaikan. Jadi gitu, jadi menjelaskan konsep bumi bulat, bumi bertanya tentang bumi datar, tapi menggunakan konsep bumi bulat. Jadi nggak ketemu tengahnya di mana. Inilah yang kita lakukan dari tadi, Bang. Jadi saling tidak mengerti kita, Bang. Jadi tidak muncul di tengahnya, Bang. Mungkin teman-teman ada lagi Bang, ada yang lain yang bisa memberikan Bang, apa pemikiran. Mungkin saya agak sedikit paham dengan yang Bang Irwin disampaikan. Oh ya, siapa dulu nih? Ya, Bang ADZ dulu. ADS Supra. ADZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, salam kenal, Adis. Mau menanggapi Bang Irwin tadi, ya kan? Sebenarnya saya lebih paham Bang Irwin untuk menentukan harga emas itu, currency-nya atau nilai harga emas itu ditentukan oleh si bahan pokok tadi. Jadi bukan emas sebagai currency, tapi emas itu hanya sebagai alat tukar. Currency-nya atau yang menentukan nilai emas itu adalah bahan pokok. Jadi itu bukan begitu Mas Irwin. Cepat gitu. Betul. Cepat. Nah, jadi ini tambahan wawasan juga untuk kita mungkin ya dari Bang Irwin. Dari kata kunci tadi pertama yang disampaikan oleh pemateri yaitu barter. Pertukaran dua komoditas bisa jadi barang dengan barang, jasa dengan jasa, ataupun barang dengan jasa. Seperti itu ya. Mungkin terlepas dari apa yang telah dipaparkan oleh Bang Adam tadi, saya sedikit banyak paham dengan apa yang disampaikan oleh Bang Irwindi ini. Sebagai tambahan saja, mungkin sistem dinar dirham adalah sistem yang paling mendekati sunnah dan jauh dari sistem zolim. Sistem zolim ala-ala elit gombal itu. Jadi menurut Bang Irwindi ini, langkah-langkah konkret apa yang mesti dilakukan untuk membangkitkan kembali era kejayaan alat tukar yang IDR ini? Dan apa kendala yang mungkin muncul? Dan oke, kira-kira apa solusinya? Jadi gini, ya, jadi sudah tepat langkah-langkah kita, bahwa untuk langkah pribadi kita, gunakanlah dinar dirham atau emas perak sebagai alat penyimpanan, sebisa mungkin sebagai alat tukar di dalam komunitas kita. Itu sekali lagi, saya tidak ada yang saya sangkal, itulah cara terbaik untuk melawan kezaliman sekaligus untuk membentengi diri kita. Simpan harta kita pada benda, objek yang bisa menyimpan value di dalam dirinya, yaitu emas atau perak. Paling idealnya adalah emas. Saya sepakat dengan itu. Kembali lagi, mengenai currency itu adalah wilayah dalam konsep bernegara. Makanya saya sempat menyinggung tadi Bapak Presiden, Mr. KK ini. Kalau misalnya ingin merubah sistem, yang paling baiknya ya seperti kata berusaha masuk ke dalam jantung pemerintahan, menjadi penentu kebijakan, supaya memberi penyadaran kepada pemerintah kita bahwa ini loh yang ideal, menentukan currency dalam bernegara untuk menuju kemandirian ekonomi dan kedaulatan ekonomi, bahwa seperti ini loh agamaku menyampaikan. Jadi Bang Fanboy mungkin belum memahami yang saya sampaikan tadi. Saya tidak satu pun yang saya salahkan dari apa yang Bang Fanboy sampaikan, yaitu jadikan dinar dirham sebagai alat penyimpan value pribadi kita, sebisa mungkin menjadi alat tukar-menukar kita di dalam komunitas atau dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kan itu tidak semudah itu hari ini. Maka minimal kita berkomunitas lah, seperti yang Bang Fanboy lakukan, berkomunitas dengan dinar dirhamnya untuk melawan kezaliman itu. Saya hanya menyampaikan konsep ideal yang diisyaratkan oleh agama, dilakukan oleh Nabi. bahwa pada masanya Nabi bukan mensyaratkan currency itu pada nilai dinar dirham. Nabi mensyaratkan pada makanan pokok. Sekian ukuran gandum sama dengan sekian ukuran kambing. Sekian ukuran gandum senilai sekian dirham. Seperti itu sesungguhnya. Tujuan utamanya adalah ketika kita dalam sebuah konsep bernegara. Gitu ya. Baik teman-teman, adakah yang ingin melerai saya dengan Bang Irwindi? Teman-teman, adakah yang ingin memberikan tanggapan yang lain? Kata silakan ya. Currency itu yang menentukan nilai dari alat tukar. Baik, apakah ada lagi yang ingin disampaikan teman-teman mengenai diskusi kita dengan tema pada malam hari ini, atau mungkin yang di luar tema ada yang ingin bertanya ya. Tadi ada yang ngejapri saya, jadi teman-teman member grup tolong jangan japri saya teman-teman, saya minim sekali pengetahuan tentang flat earth teman-teman. Kalau ada pertanyaan itu silakan tanya di grup, saya hanya admin dan moderator teman-teman, bukan pakar flat earth teman-teman. Jadi kalau tanya-tanya tentang itu silakan tanya di grup ya teman-teman, saya ya. Tidak sepaham itu teman-teman. Saya terus terang saya punya kecurigaan loh. Saya punya kecurigaan sebenarnya Mr. Key dengan Bang Fanboy ini sebenarnya adalah bos Darling sendiri. Saya curiga bos Darling itu manusia fiktif. Mereka berdua sesungguhnya bos Darling ini. Jadi bullshit kalau dia bilang Bang Fanboy saya punya pengetahuan minim tentang itu, omong kosong itu. Kecurigaan saya terlalu besar. Astagfirullah Bang Irwindi. Bang Fanboy. Siap. Lalu kritis Bang Irwindi. Terima kasih. Ya, siap Bang Kambang. Iya, siap. Terima kasih udah nampilin apa namanya, udah bikin grup, udah datengin pemateri dan segala macam, terus ya mudah-mudahan Bang Fanboy istilahnya ilmunya jauh lebih bermanfaat. Itu aja sih mau ngomong, terima kasih aja sebenarnya. Itu aja. Kok sama saya terima kasihnya. Ini semua semuanya grup. Sih yang iya. Ini buatan ketua ini grupnya nih Bang Kakak nih. Bukan buatan saya. Ya, saya cuma ante-anteknya kan Bang Kakak kan, nih. Kan baru 1 jam di sini tapi lumayan lah ada apa namanya? Ada masukan-masukan pemandangan apa pandangan-pandangan dari segi Islam, maksudnya dari pemikir-pemikir Islam. Oh, baik, kayak gini ya. Jadi lumayan kalau agak bergairah. Thank you. Baik Bang, kalau mau dengar kopdar-kopdar sebelumnya sudah ada di apa ya Bang ya? Detailnya sudah kita bagikan ya Bang ya. Bentuknya ya, ya, audio ya. Biar kayak podcast gitu ya Bang ya. Banyak materi-materi dari Bang Irwindi yang bisa menggugah spiritual Abang mungkin Bang. Oke, teman-teman. Gitu Bang ya Bang ya. Oke Bang, ada lagi teman-teman yang ingin memberikan saran, masukan, atau pertanyaan di luar tema? Karena kita udah boleh bebas ini ya. Makin malam makin tinggi kita teman-teman. Ada yang ingin disampaikan Bang Wan mungkin? Halo Bang, aku ingin ngasih saran aja sih Bang. Kalau bisa, kopdar berikutnya ya. Ini kalau bisa aja ya. Karena kalau saya mendengarkan, saya agak-agak banyak yang kurang dipahami juga ya dari materinya tadi Bang Irwindi ini. Mungkin ya kasusnya karena kita beda daerah ya Bang, jadi bahasa kita agak-agak beda sedikit gitu loh. Nah mungkin buat kedepannya pada saat ingin menyampaikan materi mungkin bisa sambil share screen PowerPoint atau apa gitu Bang, jadi tidak mengawang-awang gitu loh. Gimana Bang? Kira-kira kalau konsepnya kayak gitu bisa nggak Bang? Insya Allah ya, bisa. Silakan ditanggapi Bang Irwin Dibakti sebagai pemateri tetap kita di grup ini. Insya Allah. Ya, yang penting disampaikan dulu apa materinya. Yang kedua, saya sih sebenarnya lebih senangnya ya seperti ini. Kita menghadirkan pemateri dari luar flat earth. Membahas hal-hal yang ingin kita pahami. Dari ahlinya, dalam tanda kutip ya, ahlinya. Nah, kemudian pasca ahlinya menerangkan, ya kita diskusikanlah di sini. Jadi kita sama-sama diskusi, saya tidak sebagai pemateri, kita sama-sama sharing pengetahuan. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak menyebut oknum ya, dari beberapa yang saya amati, pemerhati Dinar Dirham di Indonesia, ketika saya membaca bukunya Syekh Imran Husain yang berjudul Pengharaman Riba di dalam Al-Quran, ya, pelarangan riba di dalam Al-Quran, saya melihat bahwa ada warna yang digunakan oleh para pemerhati Dinar Dirham yang sering tampil di YouTube-YouTube ya, yang merujuk pada buku itu. Tetapi banyak yang tidak menjelaskan mengenai bagaimana posisi currency yang sesungguhnya. Entah mereka tidak memahami atau bagaimana, karena di dalam bukunya Syekh Ibn Husain itu memang yang disyaratkan untuk standar currency yang paling ideal sesungguhnya adalah bukan yang bisa terdikte, tetapi kita mencari subjek yang paling dominan digunakan di dalam suatu negara. Karena kan Syekh Ibn Husain itu lebih banyak berbicara dalam tatanan politik bernegara, bagaimana melawan kejahatan yang dia sebut sebagai Ya'juj Ma'juj atau Yahudi gitu. Nah, dalam tatanan yang paling ideal adalah kita mengambil satu subjek yang menjadi standar currency bernegara. Menurut saya Ibn Husain, ya itu bisa diisyaratkan bahwa gunakanlah ini subjeknya. Adapun emas dan perak itu tetap mutlak sebagai alat tukar yang paling baik, alat menyimpan value yang paling baik. Karena selain menyimpan value jangka panjang, dia juga menyimpan value ketika kita melakukan perpindahan wilayah. Kalau saya ke Amerika misalnya, emas dan perak itu tetap membawa value di dalam dirinya. Otomatis beras tidak seperti itu, jagung tidak seperti itu. Tetapi ketika dalam konsep bernegara, jika kita ingin tidak terdikte oleh kejahatan internasional dalam hal ini di bidang ekonomi, kita harus pandai-pandai memilih apa subjek yang kita jadikan sebagai standar currency atau standar patokan value setiap subjek yang lain yang sedang kita bicarakan. Ya, seperti itulah. Baik, teman-teman. Ada yang mau memberikan tanggapan? Bang Fanboy, tanggapan dong. Silakan. Bang, abang kan udah pernah kumpul sama orang Wakala tuh. Nah, itu kan apa yang ngobrol lah, enggak masalah ngobrol kan, atau diskusi dengan mereka. Nah, kalau misalnya aku punya uang kertas, terus aku beli dinar. Dinar itu kan udah di tangan aku. Uang kertas berarti kan sudah di yang jual dinar itu atau wakala. Nah, itu nanti orang wakala mau diapain dengan uang kertas itu? Baik, luar biasa sekali pertanyaannya, Bang. Alhamdulillah hari ini Allah melindungi saya. Jadi jawabannya itu sudah ada, Bang, di grup Dinar Dirham. Jadi di bagian frequently asked question, Bang. Di situ ada, Bang, di poin keberapa ya? Adalah, Bang, di situ, Bang, yang dikirim sama Bang Suroto mau ke Mekah. Semoga tercapai cita-citanya mau ke Mekah ya. Seperti itu, Bang. Sudah ada jawabannya di situ, Bang. Jadi intinya dipakai untuk membuat dinar dan dirham itu lagi, Bang, membeli bahan baku, membuat ongkos cetak dan sebagainya. Kurang lebih seperti itulah jawabannya, Bang. Teman-teman, ada lagi. Terima kasih, Bang. Iya, Bang. Di situ ya, Bang, ya. Banyak ada frequently and X question, FNQ, itulah dia, Bang. Jadi itu tuh kulit-kulitnya aja, Bang, ya. Untuk garis besarnya kita cari sendiri ya, Bang, ya. Karena segan juga nyuruh apa ngajak Bang Adam jadi pemateri lagi, Bang, ya. Mungkin kok beliau yang menawarkan diri, kita gaskan, Bang. Cuman kalau saya minta lagi kayaknya agak berat ya, Bang, ya. Oke, teman-teman, ada masukan atau pertanyaan di luar dari tema membahas tentang flat earth lagi pun kita boleh. Teman-teman, terkait tentang ini apa, adakah nanti misalnya seperti PDF dan lain, bisa juga sih sebenarnya materi itu masuk di room di Kopdar online itu kan bisa kita masukin gambar, kita masukin dokumen sambil kita apa istilahnya Kopdar, kita bisa masukin materi kita di Kopdar online itu. Memang satu room yang paling berkesan sekali nih ketika kita ada di Kopdar online ya, kita masuk di sana, jadi ada nih gambar-gambar seperti Dina tadi ya kan, jadi bisalah seperti itu. Karena kalau untuk berbagi layar, kadang-kadang teman-teman itu ada yang pakai laptop, ada yang pakai ponsel juga kan. Jadi, dan juga kalau misalnya untuk berbagi layar butuh tempat-tempat yang memang sinyalnya juga harus bagus juga kan. Jadi memang beberapa mungkin lebih banyak ke kopdar online nanti di room itu. Terima kasih. Baik, siap. Begitu arahan ketua teman-teman. Terima kasih Bang Kakak atas jalan tengahnya. Jadi memang itu topik yang dibuat untuk apa ya, teman-teman apabila ada yang ingin disampaikan tapi malu berbicara, atau mungkin ada yang ingin bertanya tapi lagi padat perdebatan mungkin ya kan. Dan mungkin apabila ada materi atau gambar-gambar yang ingin disampaikan atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan untuk di bakal saya untuk di highlight di ruang kosong, mungkin itu bisa disampaikan di grup di topik kopdar online ya yang sudah kita buat teman-teman. Jadi untuk sementara hanya seperti itu karena tidak semua orang pede untuk menampilkan apa ya muka dan tidak semua memang terlalu apa ya prepare dalam hal kopdar karena kita kan ini kan untuk mengisi waktu kita ya teman-teman ya. Jadi mungkin takutnya nanti Bang Irwindi yang diplot jadi pemateri merasa terbebani gara-gara harus menyiapkan materi dan lain-lain. Tidak begitu, Bang. Kalau untuk flat earth ya, saya usahakan. Kecuali kalau memang tidak bisa. Ini juga satu lagi saya mau sampaikan. Ini Bang Ilham Musa ini dari kalimatnya tadi, saya yakin beliau ini paham yang saya sampaikan. Cobalah Bang Ilham Musa, coba bantu saya ngobrol sedikit, keluarkan suaramu. Saya yakin beliau ini paham dengan yang saya sampaikan. Cuman malu-malu mungkin sama Bang Fanboy untuk menyampaikan. Cobalah bicara. Saya malah merasa ini tambahan ilmu. Begitu Bang Irwin. Ya, bagus sekali bantuan dari Bang Ilham Musa. Teman-teman, untuk informasi teman-teman, kegiatan Kopdar Online kita rutin laksanakan setiap minggu ya dengan materi yang berbeda-beda teman-teman, tapi lebih ke seputaran flat earth dan turunan-turunannya ya teman-teman. Mungkin kita biasanya bicara tentang bumi datar, kali ini kita sudah menggebrak dengan membahas ekonomi. Mungkin suatu saat kita bisa membahas tentang dari sisi kesehatan mungkin ya teman-teman, karena yang lagi hype itu tentang apa ya virus yang sepupunya corona ya teman-teman, yang mulai hype tahun ini ya teman-teman. Mungkin bisa ke kesehatan kita mulai menggerbak ya untuk itu, tapi kita proses mencari apa namanya pematerinya masih dalam proses ya teman-teman. Segala sesuatu mungkin mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran ya teman-teman. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya tentang apa, Bang Irwindi? Ada tadi yang ngejapri saya. Saya tambah sedikit dulu. Oh, iya. Jadi ini pembahasan materi kita malam ini sebenarnya adalah sesuatu yang undeniable, yang tidak terbantahkan, bahwa mulai hari ini teman-teman, khususnya komunitas flat earth, mulailah menyimpan value dalam bentuk emas atau perak. Saran saya ya dalam bentuk emas. Ini bukan materi yang ringan. Mulailah menyimpan dalam bentuk emas. Seperti yang sudah dilakukan oleh Bang Fanboy, bisa dalam bentuk dinar dirham, bisa dalam bentuk emas murni, karena akan ada suatu masa di mana apa yang kita bicarakan malam ini, teman-teman ingat, oh iya ya, super saya dulu dengar Bang Fanboy sudah beli dinar dirham, Bang Irwin sudah bicara tentang emas, akan ada, kita akan temukan masa seperti itu, tidak sampai di masanya anak-anak kita, mungkin masih belum berubah warna rambut kita dan kita sudah menemukan periode di mana kita membutuhkan emas perak itu. Iya, betul itu Bang. Tapi di satu sisi ya, di komunitasnya dinar dirham ini mengemplang emas itu hal yang tabu Bang sebenarnya. For your information Bang. Jadi di satu sisi kita bingung juga sebenarnya Bang. Jadi ya itu tadi lah. Tapi jangan lupa ya teman-teman, kalau menabung emas dikeluarkan zakatnya ya teman-teman. Karena emas itu kalau disimpan ada zakatnya. Jadi jangan sampai malah jadi apa masalah juga untuk kita ya teman-teman. Jadi betul dibilang Bang Irwindi, jadi segala sesuatu hal yang kita dapatkan dari flat earth itu harus kita implementasikan teman-teman. Dari segi ekonomi kita investasi emas atau yang lain ya. Karena emas yang paling liquid ya, kalau tanah mungkin agak susah ngejualnya ya. Terus dari sisi COVID mungkin ini sini apakah ada yang nggak divaksin? Saya salah satu yang mungkin ya yang nggak divaksin itu. Mungkin teman-teman semua mungkin kebanyakan di sini bisa menolak ya teman-teman. Dan dari sisi tadi kesehatan, dari sisi teknologi, mungkin ranahnya research fatwa yang di grup WA ya, untuk membuat teknologi-teknologi berbasis flat earth dan lain sebagainya, itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya gara-gara flatnya pun tertarik juga belajar elektronika, teman-teman. Jadi seperti itulah. Jadi ada ilmu terapan yang kita tetap terapkan di kehidupan kita. Teman-teman, ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, Bang Pandra. Ya. Bang Pandra. Terakhir nih untuk Bang Irwin. Udah pakai kartu apa? Alat tukar uang kartu macam itu. Efek paling terburuk saat kita tidak menggunakan emas sebagai mata uang, itu apa yang akan terjadi sehingga mereka akan kembali lagi ke emas dan perak tadi. Jadi kemungkinan terburuk digambarkan atau di, maksudnya kita akan prepare dan mengetahui kalau kalau ini udah termasuk ciri-cirinya gitu. Itu sih yang terakhir. Thank you. Kasih sebelumnya. Oh gini, jadi gini, pada awalnya seluruh keuangan dunia dihegemoni oleh Ottoman Empire atau Utsmaniyah. Salah satu hal yang baik dalam periode dinasti Utsmaniyah ini adalah hampir setiap tahun kesultanan waktu itu, ini sejarah yang saya pernah baca ya, hampir setiap tahun dan pada periode-periode tertentu di dalam satu tahun berjalan itu pemerintah mentera ulang emas dan perak atau dinar dirham, dia menterak kadar emasnya. Nah kemudian sejarah membawa kita mengenal bahwa Kesultanan Utsmaniyah berpindah arah kiblat dunia, berpindah ke Inggris dengan pound sterlingnya. Berakhirnya era Kesultanan Utsmaniyah membawa berakhirnya juga dinar dirham. Manusia sudah mulai mengenal uang kartal, menggunakan uang kartal. Jadi dari di awal itu dunia menggunakan sebagai standar keuangan yang dihegemoni oleh Britania, yaitu pound sterlingnya. Saya persingkat saja, kemudian berpindah lagi ke dolar. Dulu saya berprasangka bahwa akan ada mata uang selanjutnya yang menggantikan hegemoni dolar. Ternyata saya keliru. Mata uangnya sudah berlaku hari ini. Jadi sistem keuangan global hari ini dihegemoni oleh yang namanya uang digital. Poinnya di situ. Dunia tidak akan lagi melihat, periode-periode mendatang, dunia tidak akan lagi melihat uang dalam bentuk uang kartal. Semua akan beralih ke uang digital. Nah, saya gambarkan sedikit bagaimana proses, bagaimana kondisi dalam fenomena uang digital ini. Jadi dulunya, meskipun masih berdasar pada IOU, pada surat utang, negara-negara masih mencetak uang sendiri. Saya kasih ilustrasi begini. Katakanlah Indonesia. Ketika Indonesia mencetak uang per tahun, anggaplah dalam tahun 2025, katakanlah seperti itu ya. Indonesia mencetak uang 10 triliun. Maka implikasi yang muncul dari jumlah uang yang dicetak menjadikan setiap warga negara tidak mungkin bisa lebih kaya dari 10 triliun tadi. Nah, jadi sebelum mereka memaksakan era periode uang digital ini, mereka membangun infrastrukturnya. Infrastrukturnya bisa kita lihat dalam bentuk YouTube, Instagram, dan lain-lain, dan lain-lain. Mereka memunculkan hal-hal di mana setiap person, setiap individu bisa mencetak uang swasta di luar dari yang dicetak oleh pemerintah. Perhatikanlah bagaimana para konten kreator di YouTube bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang bisa dikatakan sudah tidak terbatas. Mereka bisa mencetak uang dalam jumlah yang banyak untuk milik pribadinya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi sesungguhnya adalah kekuasaan mereka terhadap uang digital mereduksi, memperkecil, bahkan menghilangkan kekuasaan pemerintah-pemerintah negara dalam menentukan ekonomi bangsanya. Karena uang, nilai uang yang dicetak oleh negara tidak lagi berpengaruh. Yang berpengaruh hari ini adalah uang digital. Kamu bisa menghasilkan uang dengan nilai rupiah. Kamu bisa menghasilkan uang dengan nilai yen. Tetapi yang mendominasi sistem keuangan dunia hari ini adalah uang digital. Saya beri contoh. Ketika saya mau pergi ke bandara misalnya, saya lewat di jalan tol. Kebetulan saya tidak bawa kartu e-money, kartu e-toll. Saya bawa duit 2 juta di kantong saya. Saat saya mau membayar, mereka akan bilang, tidak bisa Pak, di sini hanya menerima e-toll. Saya perlihatkan, bro, duit ini ada tanda tangan presiden. Ada tanda tangan gubernur Bank Indonesia pada duit ini. Duit ini sah, tapi you tidak terima. Mereka akan bersikukuh, tidak Pak. Sistem sekarang tidak menerima uang itu. Anda harus bayar pakai e-toll. Coba bayangkan, uang yang dicetak oleh negara tidak berfungsi pada beberapa kondisi. Nah, bagaimana kalau kondisi ini kita perluas? Bahwa tukang tambal ban, penjual bakso, penjual sate, tidak lagi menerima bentuk uang seperti itu. Mereka sudah bersepakat bahwa yang kami terima adalah uang digital. Sudah bisa kita bayangkan, teman-teman. Nah, bagaimana jika tools untuk menggunakan uang digital itu yang kita kenal dengan nama apa? Barcode, scan barcode gitu kan? Bagaimana jika itu tiba-tiba hilang dari genggaman kita? Seberapa banyak pun uang kita tidak bisa kita akses karena mereka yang mempunyai tools. Bahkan ketika toolsnya ada pada diri kita, tetapi sistemnya mereka matikan, kita tidak bisa mengakses keuangan kita. Mungkin itu gambaran umum yang bisa teman-teman kelola dalam pikiran teman-teman sendiri, seperti apa sebenarnya arah dari uang digital ini. Tujuannya tidak lain adalah memaksa kita totally under control. Semua kontrol berada di tangan mereka. Itulah sebabnya saya sampaikan tadi, bahwa mulailah mempersiapkan hari ini, menyimpan value kita sendiri, tidak mempercayakan value kita pada sistem yang mereka buat. Itu mungkin gambaran umum ya, teman-teman ya. Mungkin kalau bahasa saya menggunakan bahasa sini agak sulit dipahami, ada teman-teman yang bisa menerjemahkan dalam bahasa yang lebih gampang dipahami. Ya, seperti itulah mungkin. Paham, Bang. Jadi kesimpulannya adalah uang akan berubah menjadi digital, dan digital itu adalah sistem. Saat sistemnya itu rusak, atau misalnya ada fenomena virus atau apa yang bisa menghilangkan sistem digital tadi, akhirnya seluruh dunia akan hilang. Itu hilang, maka si emas dan perak akan kembali lagi menjadi mata uang. Mungkin begitu, Bang. Ya, kurang lebih seperti itu, Bang. Tetapi ini kan sudah bisa kita rasakan. Saya tidak tahu kalau di daerah lain ya. Di Makassar, kalau kita jalan-jalan ke Bandar Udara Hasanuddin itu, beberapa tenan-tenan makanan di sana itu sudah tidak menerima cash. Nah, mungkin secara umum di seluruh Indonesia ini, kalau kita lewat jalan tol, mereka sudah tidak menerima lagi cash. Sekali lagi saya sampaikan, pada uang kertas kita itu ada tanda tangan Bapak Presiden, ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Tetapi, toh dengan adanya tanda tangan itu, uang yang mereka buat sendiri tidak berlaku pada beberapa situasi. Yang berlaku adalah uang yang mereka ciptakan, yaitu uang digital. Uang digital tidak peduli bernama rupiah, bernama yen, bernama peso, tidak seperti itu. Uang digital hanya peduli pada sistem yang mereka sudah buat melalui scan barcode, melalui digital e-money, gitu kan? Nah, itu yang berusaha kita preparing hari ini, menyampaikan ke teman-teman bahwa bersiaplah pada sebuah situasi, pada sebuah kondisi di mana kita tidak berdaya dengan sistem yang mereka buat karena kita belum bisa membuat sistem yang serupa itu. Maka kita kembali kepada sistem-sistem yang disampaikan oleh agama. Ya, yang paling dasar ya kembali ke barter. Barter itu emas dengan barang, gitu kan? Mungkin ada tambahan solusi satu ini, Bang Irwin, di saya. Iya, digas. Dari penjelasan yang tadi sudah dipaparkan dari awal, kalau dari saya sih kita mesti beli lahan, jadi belajar bertani lah, atau kita belajar jadi nelayan. biar nanti bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Seperti itu mungkin ya, Bang. Untuk jangka panjang mungkin ya. Saya sudah menyampaikan itu ke anak-anak saya, mungkin pada generasi mereka. Solusi ujung, solusi akhir adalah menjauh dari peradaban atau menjauh dari kota-kota besar. Mulailah hidup secara alami, tidak lagi mengandalkan sistem-sistem yang mereka bangun. Tetapi kondisi itu kalau saya prediksi sih belum di era kita, mungkin di era anak-anak kita. Kita mulai dengan menjauh dari kota-kota besar, mulai berkehidupan seperti nenek-nenek kita dulu kan, hidup dari bertani, bawalah barang-barang yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu barangkali. Tapi saya setuju dengan itu. Hanya dalam sudut pandang saya, mungkin belum pada era kita ya, era anak-anak kita mungkin sudah perlu kita nasihati seperti itu, bahwa ada masanya ya you menjauhlah nak dari hiruk-pikuk kota besar. Itu mungkin era yang digambarkan oleh Nabi bahwa menggenggam agama itu seperti menggenggam bara api. Mungkin begitu, Bang. Siap, terima kasih. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau ditambahkan? Halo, Bang. Silakan. Oh, mengenai tadi uang digital ya, Bang ya. Nah, sekarang kan ada yang namanya cryptocurrency tuh. Katanya cryptocurrency ini juga diciptakan untuk menghajar yang namanya sistem dolar. Nah, menurut Bang Irwindi, potensinya dari cryptocurrency ini gimana ya, Bang ya? Saya belum terlalu paham dengan cryptocurrency. Saya tidak berbicara sesuatu yang saya tidak paham ya. Tetapi poinnya adalah uang digital. Mungkin mereka kan juga bersaing. Sama seperti misalnya kita melihat bagaimana persaingan Google dengan Yahoo yang kemudian dimenangkan oleh Google sebagai cara penyebaran informasi paling global. Itu kan Google waktu itu adalah pemenangnya. Dalam fase ini menurut saya mereka sedang bertarung. Jadi kemunculan platform-platform yang berbasis pada digital currency itu masih dalam proses bersaing satu sama lain, yang mana yang nanti akan muncul sebagai pemenang. Mengenai yang Abang tanyakan tadi, ya saya tidak paham bagaimana itu tadi yang apa namanya kripto ya, saya tidak paham soal itu. Yang spesifik saya perhatikan belakangan ini adalah kemunculan fenomena digital currency yang memayungi hampir semua sendi-sendi ekonomi. Kita membayar rumah sakit, kita membayar pajak. Hari ini kita tidak melihat lagi uang kertas, hanya value-nya yang berpindah melalui digit-digit imajiner. Saya gambarkan bahwa sekiranya Korun atau siapalah orang-orang kaya terdahulu datang pada era orang tua kita, mereka bingung karena kekayaan didasarkan pada kertas-kertas tidak berharga yang disepakati. Ketika dia datang di generasi kita sekarang, mereka lebih bingung lagi karena kekayaan didasarkan pada digit-digit imajiner yang hanya ada dalam rekening dan kepala kita. Ya, seperti itu. Baik, teman-teman. Sudah menunjukkan 00:30 waktu Indonesia Barat. Mungkin teman-teman yang di daerah lain sudah 01:30 juga. Mungkin kita cukupkan kopdar kita pada malam hari ini, teman-teman. Bang Irwindi, ada lagi yang mau disampaikan, Bang? Pas, cukup. Cukup ya. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Teman-teman, saya mohon maaf jika banyak sekali kekurangan pada kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan kita pada hari ini. Dan juga kopdar ini merupakan diskusi ya, teman-teman. Jadi pendapat itu, kita menerima segala pendapat, segala masukan. Bagaimana cara kita tuh bisa berbesar hati menerima pendapat dan kita bisa tidak baper ya, teman-teman, untuk memberikan pendapat atau berdebat satu sama lain, termasuk juga di melalui chat di grup ya, teman-teman, supaya menjaga kondusifan kita dalam berdiskusi, karena kita di satu grup yang sama, kita pasti satu visi ya, percaya dengan bumi datar, teman-teman. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.